Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bisa menjadi bentuk ibadah yang kita khususkan hanya untuk Allah. Karena memang kita menuntut ilmu, dan ilmu ini merupakan kewajiban untuk dicari. Ibadah ini kita bisa bertawasul dengannya, berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insyaAllah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan bahas sebuah bab yang berkaitan tentang nikmatnya berhijrah. Hijrah ini dalam arti bahasa artinya intiqalul makan ila makanin akhar. Pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah dalam Islam yang dimaksud adalah ketika orang bisa pindah dari tempat yang Allah murkai menuju tempat yang Allah sukai. Sehingga dalam Islam ini kalau sudah bahasanya hijrah, ini merupakan sebuah kewajiban dan syariat sampai nanti Allah pisahkan raga dengan nyawanya. Artinya sampai meninggal juga yang namanya syariat hijrah itu ada. Ya, banyak orang yang memiliki masa lalu. Ketika dia berilmu akan keburukan di masa lalunya, kemudian dia bertobat, inilah tobat yang diterima oleh Allah. Innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su' bil jahalah summa yatubuna min qarib. Bahwa yang namanya taubat itu di sisi Allah adalah orang yang pernah berbuat dosa maksiat karena kebodohan, kemudian dia tinggalkan kebodohan dengan memohon ampun kepada Allah. Itu yang dikatakan taubatan nasuha. Kita pengen hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Cuma mungkin yang namanya hijrah itu sulit, tapi jauh lebih sulit mempertahankan hijrah tersebut, gitu ya. Kita ini keluar dari ikatan hal-hal maksiat, ya, macam-macam lah ya, maksiat macam-macam. Ini bukan mudah. Cemoohan, ocehan, celotehan, kiri kanan kasak kusuk. Kayaknya orang nggak pengen mengasih masuk surga. Ada aja yang ngelarang, yang mencemooh gini. Ya berat, jujur berat. Tapi demi Allah, ini lebih berat nanti mempertahankannya. Ketika kita bisa jadi orang yang lebih baik ketimbang masa lalu kita, kemudian kita mempertahankan itu kalau COVID adalah jamri, kata Rasul. Kayak orang megang bara api. Jadi kayak orang punya anak perempuan, kalau COVID adalah jamri itu dibilang tuh. Kita butuh anak perempuan, tapi ngejagainnya masya Allah, ya, ngerawatnya masya Allah. Karena kan selama ini kita cuma fokus kalau tulang rusuk yang bengkok itu cuma istri aja gitu ya. Anak perempuan kita juga tulang rusuk yang bengkok. Ibu kita juga sama. Perempuan sensitif kalau kita enggak berilmu. Sehingga Nabi ukur kemuliaan orang laki apa? Khiyarukum khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Ya, ibumu, istrimu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu. Masya Allah. Ini satu bukti bahwa orang kalau sudah paham agama harus makin lembut. Khiyarukum khiyarukum li ahlikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian, dengan keluarga kalian. Jadi kalau sampai kita beragama terus dipandang keras sama orang-orang rumah, ini ada yang gak bener nih. Jangan dibiarin, takutnya kita enjoy dengan dosa dan maksiat. Masya Allah. Ada beberapa hal yang ulama nasihatkan kepada kita. Kalau kita udah hijrah karena Allah, fahijratu ilallah wal rasul. Wal rasul, hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka itu yang bakal dia dapat. Tapi kalau hijrahnya untuk urusan dunia, Allah akan berikan dunia yang dia inginkan. Kita pengen akhirat. Ujiannya Ustaz enggak nyanggup Ustaz. Alif lam mim. Ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sampai Allah abadikan di surat Al-Ankabut itu ya, ayat 1 hingga 3 itu, 11 3 boleh dicontoh lah. Ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Karena ujian itu mendewasakan yang diuji. Anda hijrah dari masa lalu yang buruk menuju masa depan yang baik. Setelah Anda hijrah dengan sulit ini, Anda diuji sama Allah untuk mengetahui ini hijrah ini butuh apa cuma pengen gitu loh. Yang bawa protes enggak kedengar. Oh iya. Dari saran ini soalnya. Ya. Iya. Ya ini disarankan dalam agama ini kita untuk paham. Ini tujuannya apa ini? Karena kalau bicara hijrah ini orientasinya Allah, kita dapat dunia. Tapi kalau dunia, Allah kita gak dapat. Mempertahankannya berat, Ustaz. Iyalah. Lawang namanya berbuat baik itu bukan sesuatu yang mudah. Ada aja ujiannya nanti. Ini dunia ini kan mazra'atul akhirah. Masalahnya dunia ini kan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ya namanya bercocok tanam. Enggak ada orang yang enggak berkeringat, betul? Oh. Namanya bercocok tanam, bohonglah kalau enggak pegel megang pacul. Ya namanya bercocok tanam, bohonglah kalau enggak menanti datangnya panen. Cuma kan kalau istilahnya bercocok tanam ini buat orang yang betul-betul bertahan di dunia, mayazra yahsud, gitu ya. Mayazra yahsud. Orang yang nanam dia bakal metik. Ya ini musim hujan nih 100 hari ke depan nih kalau mau persiapan buat liburan akhir tahun bolehlah tanam jagung dari sekarang lah. Pas nanti long weekend nih kita bawa jagung dah. Bakar-bakar jagung yang mau umroh yang mau apa kan agak susah di sana gitu. Ya, mayazra yahsud. Kau tanam jagung, kau petik jagung insyaallah. Atau mungkin tumpang sari apalah ya kamu tanam ya palawija atau apalah. Fadhol ini waktunya layak nih, hujannya bagus. Ya musim ber ya Oktober, November, Desember gitu ya, ber katanya. Musim hujan. Walaupun enggak dikaitkan banget dengan begitu, cuma di Indonesia begitu ya. Iya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat gitu loh. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Di dunia kau tanam apa, di akhirat kau petik. Maka ada beberapa hal yang berkaitan tentang keteguhan iman setelah kita hijrah. Ini ulama nasihatin kita nih, boleh kita pakai nih. Yang pertama, ini kita hijrah berat, mempertahankan jauh lebih berat. Sehingga diberikan formula-formulanya nih, supaya kita bisa bertahan. Yang pertama, dikatakan bahwa kita disuruh membiasakan diri untuk kembali kepada Quran dan menghafal atau membacanya, menafsirkannya. Biasakan hidup ini dengan Quran. Ya, karena hukum asal Quran itu Allah yang bilang hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Yang namanya Quran ini betul-betul hudan, petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita harus tahu tuh bahwa di Quran ini betul-betul memang banyak hikayat, banyak cerita. Makanya kalau kita baca Quran, kita merasakan kemuliaan Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 32 Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Ada ayat yang Allah firmankan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dulu orang-orang kafir zaman Rasul mereka berkata, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا وَاحِدًا. Kenapa sih Quran enggak diturunin langsung sekali turun gitu loh? Soalnya kan orang kafir tahu bahwa Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Pertama turun di Lauhil Mahfuz. Kemudian turun ke bumi itu berangsur-angsur. Makanya jangan heran, Quran itu yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, terus An-Nisa, terus sampai An-Nas susunannya. Tapi yang pertama turun kan Iqra. Kenapa enggak Iqra, kenapa mesti Al-Fatihah, Ustaz? Ya, ini Anda perlu paham. Kalau Quran susunannya seperti yang disepakati oleh sahabat ini, Al-Fatihah dulu sebagai bentuk pembuka. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa terus sampai habis. Adapun tentang Iqra itu memang fitrahnya begitu. Turun pertama kali buat Nabi Iqra, baca ya Muhammad. Ayat keduanya ya ayyuhal mudassir, surat keduanya. Terus sampai surat terakhirnya itu Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagian mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah itu ya, masyaallah. Iya. Ini menandakan bahwa Allah turunkan Quran itu tidak jumlatan wahidah. Ya. Tujuannya apa? Allah yang menjawab. Kata Allah, "Kadzalika linusabbita bihi fuadak." Demikianlah cara kami membuat hati kamu mantap ya Muhammad. Kuturunkan Quran, ada asbabun nuzulnya supaya jangan taklid. Karena banyak orang yang taklid nantinya. Linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartilan, dan kami membacanya secara tartil. Jadi tartil itu artinya baca secara benar, teratur. Walaupun turunnya Iqra pertama kali, kedua ayyuhal mudassir, sampai An-Nas, apa sampai Idza jaa nasrullahi wal fath atau An-Nas terakhir, tetap jangan zigzag. Ini ngajinya zigzag. Al-Fatihah dia buka Ali Imran, Acapeh pindah Al-Baqarah, Acapeh bilang enggak, tartil ya akhi. Tuh, terus rasakan, oh iya, oh iya, oh iya. Manusia merasakan kenikmatan nantinya insyaallah. Ya. Yeah. Tujuannya supaya kamu tahu bahwa Quran ini akan menjadi petunjuk hidupmu. Karena kamu ini berubah. Kamu akan dicipta, kamu akan diuji dengan hal-hal yang berat. Di Quran kita bertemu surat Al-Balad ayat 4 yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Betul. Allah telah ciptakan manusia lelah. Oh iya. Berarti kalau kita mau berubah kudu capek, tat kudu capek. Nggak bisa langsung berubah jadi orang hebat. Jangan suka salah sangka. Kita kalau nasihatin teman begitu, yang masih bercampur dengan yang enggak-enggak, suntuk, pegel, datang ke kita ngobrol, makanya tobat. Ngaji deh. Dulu ane juga sebelum tobat, sebelum ngaji, kayak ente sumpek. Ada aja ujian, nggak beres-beres. Makanya ane pindah, ngaji. Terus ujian, ya ada tetap. Ya namanya orang hidup jadi uji kan. Oh, jangan suka salah sangka tuh. Kita kadang-kadang kalau udah bener gak diuji itu penyakit di kita tuh begitu tuh. Menganggap bahwa orang kalau udah bener gak diuji. Oh dia sih udah gak keuji tat. Begitu bahasa kita ya. Dia duluan dia benernya tat. duluan dia 10 tahun sama aneh, Tat. Masya Allah. Aneh udah baru 2 tahun, dia udah 12 tahun. Masya Allah. Berarti kalau udah masuk tahun 15, dia bisa jalan di air. Wah, kacau nih. Ini begurunya mau coping ho yang begini. Orang beranggapan kalau orang udah berbuat baik, gak berbuat salah lagi. Udah dibilang, gak ada orang yang maksum. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah maksumkan, betul? Manusia gak ada. Makanya istilah orang-orang suci itu bukan di Islam. Oh, guru aneh sih orang suci, Tat. Makanya kuburannya keramat. Oh, Masya Allah. Dia gak tahu keramat itu bahasa Arab yang di Indonesia kan karomah. Artinya mulia. Kuburan karomah, kuburan karamah, keramat. Dan sekarang kalau kita boleh jujur, kuburan yang paling mulia kuburan siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, betul? Itu di rumahnya sekarang tuh. Dan dibaki para ulama, para sahabat di situ. Biasa aja tuh kuburan, enggak ada ceritaan macam-macam. Oh, ini kuburan keramat, Tat, daerah kampung Anda, Tat. Tuh kalau malam nyala. Penasaran kita ada apa itu kuburannya. Banyak kunang-kunang di atas itu. Ya karena memang nih orang gede karena omongan sih ya. Ini kuburan ini sejarahnya kan kuburan guruannya nih Ustaz. Enggak ada yang tahu kelebihan guruannya Masya Allah. Cuma ada yang tahu Kiai Haji Fulan bin Fulan. Oh Masya Allah. Dulu 2 tahun sebelum dia mati Ustaz, kita nyaksiin nih manusia enggak pernah nginjak bumi. Dari mulut ke mulut, oh ini yang mati ini gak nginjak bumi 2 tahun. Ternyata betul memang setelah dicari sejarahnya, dia sakit digotong-gotong 2 tahun. Cuma karena mulut ke mulut ya, gaya ngomongnya ekspresif gitu ya, kesana kayak betul gitu loh. Awalnya tuh begitu tuh, sampai jalan ngalah metu kuburan, ah kelewatan gitu. Ini kan yang berhak untuk pakai itu jalan manusia, bukan mayit, betul. Ini kita nih banyak nih kultus kayak gini banyak nih. Oh nih orang kalau ngomong gini gak ngormatin yang di bumi. Salah bahasanya begitu. Justru bumi ini Allah jadikan dalil buat manusia. Allah mengatakan walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Kumnya itu kan orang hidup. Deh, coba deh dibuka coba. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha. Di Al-Muluk ayat 15 tuh maksudnya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini buat kalian. Kalian itu masih hidup. Zalul, mudah. Artinya manusia yang hidup ini lebih berhak memanfaatkan bumi. Makanya orang meninggal boleh dibongkar, kuburannya boleh ditumpuk, boleh dipindah. Karena orang hidup lebih berhak. Gitu. Enggak ada pengkultusan, semua anak Adam kalau meninggal putus hubungan, enggak ada dispensasi. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min salas. Bas. Pokoknya anak Adam. Anak Adam kalau meninggal putus semua hubungan dengan kehidupan. Kecuali 3. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Siapapun dia, siapapun dia. Hatta seorang sahabat radhiyallahu anhum. Enggak ada. Kalau dibilang jangan kalian sangka orang yang mati ini mati, ya, padahal orang mati syahid ini adalah hidup di sisi Allah. Kita setuju. Cuma kehidupannya enggak seperti yang kita hayalkan. Bisa datang kapan aja dia mau. Alamnya berbeda, dia tembus pintu gerbang alam yang berbeda. Udah di hayalan deh, itu hayalan reinkarnasi udah ya. Di Islam enggak ada yang begitu. Ya, udah masing-masing sudah punya ruangan lah. Iya. Kita disuruh mantep. Suruh kembali ke Quran dan Sunnah. Mau baca, mau hafal, mau pahami tafsirnya. Ya karena memang ini Quran ini solusi. Jadi kalau nanti mentok hidup kita diuji, di Quran kita temukan tuh. Wah, Anda pas hijrah ini Ustaz, ujiannya berat banget. Emang. Quran udah bilang, walladzi ja'ala lakumul ardo dzalulan, ini Allah sudah mudahkan. Dan Allah sudah jadikan bumi ini pun jadi ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia kabat lelah. Yang kedua, yakni suruh menstabilkan iman. Tolong orang kalau udah hijrah, imannya ini dipupuk. Nah, kita yakin bahwa yang namanya iman ini naik turun. Ya, yazidu bito'ah wa yangkusubil maksiat. Iman naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman, kita yang punya iman, orang gak ada yang tahu. Kalau lagi datang iman stabil, oh ngaji rajinnya masya Allah ya. Temennya orang-orang musholah, temennya orang-orang saleh. Dia orang yang betul-betul berilmu, taulah masya Allah. Huwalladzi Allah yang mengatakan bahwa Allah telah ciptakan manusia ini bersusah payah. Makanya dengan dia beriman, dia tahu memang ini penting. Di surat Ibrahim ayat 27 ada istilah ayat yang mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu may yasha. Iya. Ada ayat yang mengatakan yusabbitullah. Allah telah mantapkan alladhina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli sabit, dengan ucapan yang mantap, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ini masihahnya Allah. Karena hukum asalnya Allah yudillullahu zalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Kenapa? Wa ma lizzalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Sudah dikatakan begitu. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan sekehendak Allah. Sekehendak Allah. Orang yang beriman, dia hijrah. Ketika dia hijrah, dia coba menstabilkan iman untuk bisa beramal soleh. Karena memang banyak ayat yang mengabarkan kemuliaannya. Yakni ayat lain mengatakan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman dan beramal soleh, laki maupun perempuan, asal dia beriman ya, Allah kasih hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Hayatan thayyibah. Nah kalau sudah bahasanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, umum. Karena hayatan thayyibahnya gak pakai alif lam, kehidupan tuh macam-macam, tinggalnya juga macam-macam, dimana semuanya macam-macam. Ada kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan. Hayatan thayyibah. Oh masya Allah. Itu yang kedua tuh. Suruh beramal soleh gitu. Stabilkan iman dan amal soleh. Jadi jangan cuma hijrah doang. Jangan kayak orang yang giring orang suruh masuk Islam. Udah masuk Islam mau ngapain bingung. Ya, malah dibiarkan. Jangan dibimbing, dirangkul. Jadi sahabat yang baik buat dia. Jadi teman yang menangisi dia kalau dia berbuat salah. Sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman-teman sejati untukmu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Ya, kita sudah ngajak orang hijrah, pindah, tapi kitanya gak mau membantu mengarahkan dia. Rugi kitanya, dosa lah. Gak boleh ya. Masya Allah. Tayyib. Surat An-Nisa ayat 66. Allah berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asadda tasbita." Ini bukti perintah hijrah buat orang-orang Bani Israel dulu oleh Nabi Musa. Cuma mereka menentang, padahal perintah hijrah itu sudah ada zaman dulu. Cuma dia menentang, yang ada keburukan buat dia. Karena menolak sebuah kebenaran, akhirnya terkatung-katung tuh Bani Israel sampai sekarang. Gak punya negeri. Padahal bangsa yang pintar, cerdas. Cuma karena memang gak taat dengan perintah, ya begitu yang terjadi. Ya kita juga mungkin, setelah kita hijrah, kita gak jadi lebih baik. Ma'isatan donka, dikasih kehidupan yang sempit. Ma'isatan donka, kehidupan yang sempit. Ya. kehidupan yang sempit, ma'isatan dunkah. Masya Allah. Ini satu bukti bahwa ada hukum sebab akibat gitu loh. Ada hukum sebab akibat. Kalau kebaikan yang kita lakukan berujung pada kebaikan, tapi kalau keburukan yang kita jadikan mukodima pada sebuah kebaikan, talbis namanya. Kalau sudah talbis ini, konsekuensinya adalah buruk. Laisalahul amnu wa laisalahul muhtadun. Allah enggak kasih tenang jiwanya, Allah enggak kasih hidayah. Ya. Betul-betul terjadi, bukan tidak. Masya Allah. Akhirnya berat. Ya, ini formula yang Islam tawarkan nih. Orang kalau sudah hijrah suruh seperti itulah. Ya, kemudian yang lainnya dikabarkan bahwa orang yang hijrah ini orang yang pasti diuji dengan ujian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, dia belum merasakan sebelumnya. Mungkin agak kaget dengan ujian. Kalau dulu dia cuma jadi pemirsa, sekarang pemain dia. Kalau pemirsa mah simpel ya, komentator. Enggak usah pintar nendang bola lah ya, komentator bisa nyalain Ronaldo, betul. Ronaldo salah nih, kurang salah enak. Dia kurang cepet larinya. Kayak cepetannya orang kalau ngomong komentator. Tapi kalau pemain lain loh. Tapi kalau orang berilmu enggak ada masalah. Bahkan kalau dia punya masa lalu, dia hijrah, dia punya jam terbang namanya. Oh, beda bobot sebuah teori yang disampaikan oleh orang yang berilmu dan punya masa lalu dengan orang yang enggak pernah punya ilmu, beda. Beda. Antum ngobrol masalah sholat sama ahlul ibadah, lain sama orang yang baru taubat, beda. Kalau bisa sih antum merasakan nikmatnya tahajud. Kalau orang yang biasa tahajud tuh kalau ngomong tuh, lo kenapa? Ya Allah, sulitlah diungkap dengan kalimat dan kata-kata lah. Tapi yang pasti orang yang tahajud itu kata Allah, asaka rabbuka maqama mahmudalah, akan diangkat derajatnya di atas derajat manusia biasa lah. Oh, Masya Allah. Greget gitu ya. Tapi kalau orang yang belum pernah tahajud baru katanya gitu ya. Ente tahajud deh. Kenapa? Ya tahajud aja gitu ya. Kayaknya ngambang betul. Enggak greget pisan nih orang kalau ngomong. Ya, ya beda. Ya, kita tanya masalah psikologis anak sama ahli seorang psikiater, psikolog ya. Sementara dia enggak punya anak, ya beda. Mendingan nanya sama emak sendiri, betul? Tahuan punya jam terbang. Ini gengsi nanya sama orang tua. Orang tua punya jam terbang. Hidupnya serba pas-pasan di masa lalu, tapi bisa menjadi kemuliaan buat anak-anak ya coba. Kreativitas dalam makanan, cara menyikapi ujian. Kenapa jauh-jauh nanya sama pakarnya menurut title yang dia miliki? Ini sih bukan masalah title, jam terbang. Karena enggak semua disikapi dengan teori. Coba lihat nih, ada buku yang berjalan. Betul, betul. Kita ini Indonesia merdeka, kita punya pahlawan. Ini cara mempertahankan Indonesia, kita pakai cara-cara yang bukan pahlawan Indonesia, ya enggak bisa. Cara hidup di Indonesia ini cuma orang Indonesia yang paham. Jangan pakai teori orang bule, orang kafir, jangan. Yang ada adalah tumpang tindih permasalahan. Enggak selesai-selesai. Itulah yang dikatakan sama Rasul, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanjihu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah bukan seperti dulu lagi lah. Kalian bukan seperti orang yang dulu lagi. Tabayatum bil inah. Kalian itu berjual beli dengan cara inah. Ribawiyah. Riba dianggap biasa. Nyaris di tiap kantong orang Islam ada kredit card. Betul? Enjoy. Alah. Padahal kita naruh di bank sih boleh-boleh aja lah. Uang buat nyimpen. Bukan diatur sama bank kan gitu ya. Akhadtum ajnabal baqar. Kalian salah narik. Yang namanya baqar, yang namanya sapi, kerbau, ditarik dari depan, ini buntut yang ditarik, ya salah. Jangan pernah ngikutin kerbau, karena kerbau, sapi itu binatang bodoh. Ya, dilahirin di kandang, digedein di kandang, keluar gak bisa balik, itu kerbau. Kita malah ngikutin binatang yang gak bisa balik ke rumah. Ya, yang instingnya itu mencium bau daun-daunan, rumput, herbivora. Ya. Kita udah mirip juga gak makan daging herbivora, gitu ya. Akhattum ajnabal bakor waraditum bizar'i. Kalian menjadi orang yang ridho dengan aktivitas dunia, seperti ridhonya seorang petani yang menanam benih, kemudian musim hujan nunggu panen. Udah tawakal deh. Kalau petani kan pada begitu, tingkat tawakal tinggi banget loh petani loh, Masya Allah. Ya saya di daerah Bogor tuh banyak petani tuh beli panci, bayarnya bulan depan loh. Duitnya belum ada, dari mana ntar jual bayam. Bayam ditanam, panci diambil, yakin tuh bayam nanti dijual bulan depan. Itu kan pede banget ya, Masya Allah. Dia gak tahu kalau bakal gak hujan tuh bayam gak bakal numbuh. Enggak, yakin ada Allah. Emang tiap tahun ini musim hujan. Ini kan semua pakai ber belakangnya, betul? Oktober, November, Desember gitu ya. Saya gak tahu rumus mana, tapi kenyataannya begitu. Mereka bertahan karena kebiasaan dan rutinitas. Ini tingkat tawakal yang tinggi banget ini ya. Entah benar entah salah, Ustaz. Wallahu a'lam lah. Tapi yang pasti itu yang terjadi. Ini orang kalau sudah begini nih, Masya Allah. Ya memang sih resikonya macam-macam ini ya, karena perhitungannya gak tepat. Tapi jam terbang lah yang bicara, itu yang terjadi. Lihat, Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak dia, Masya Allah. Cuma bukan berarti gak diuji. Ujian itu akan menguak tabir bahwa ternyata orang yang hijrah ini, orang yang diuji, dan dia akan mengalami kesedihan. Karena memang Quran menjadi rujukan panduan hidupnya, dia menemukan surat Al-Imran ayat 140. Surat Al-Imran ayat 140 inilah yang membuat tenang hatinya ketika Allah berfirman, Iyamsaskum korhun faqad masal qauma korhun misluh. Kalau kamu merasakan kesedihan, yakinlah orang lain juga pasti pernah merasakan sedih. Supaya kamu jangan merasa terzolimi dengan keadaan. Allah yang bilang. Apa sih kesedihan yang kamu rasa? Anak saat pada ngelawan sama orang tua. Oh ya sedih wajar lah. Berasa ngandung sakit, ngelahirin sakit. Nyari duit sakit. Anak kurang ajar sakit lah. Bohong gak sakit. Kecewa, sedih lah ya. Tapi kan masalah ini kan sudah ada dari zaman dulu. Anda gak terzolimi. Lawang yang pertama kali merasakan ini Adam alaihissalam sama istrinya Hawa kok. Anaknya beribut pada berantem saling menzolimi itu. Oh iya ya. Jangan terlalu sedih berlebihan. Karena lihat cara orang yang diuji semodel ente ini bertahan hidup. Adam diuji sama anak, Hawa diuji sama anak. Apa yang Adam dan Hawa baca? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran ajar kita sebagai orang tua bertobat. Karena ini anak begini karena salah kita. Anak cuma lembaran putih, sosok daging merah yang menangis yang Allah titipkan sama kita, tapi kita enggak merubah fungsi dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harusnya enggak. Karena Allah mengatakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya, harusnya untuk beribadah. Cuma kita didik anak kita enggak untuk beribadah. Dari kecil kita bikin anak kita mirip-mirip sama siluman, betul? Setengah manusia, setengah jin. Ya entah alasannya apa, kita biasakan anak ngefans sama siluman kampret. Betul ya? Batman dia. Siluman kawa-kawa, Spiderman. Sekarang lagi ada siluman semut nih, Dian ini ya. Sebentar lagi siluman apa lagi, saya gak paham loh ya. Kalau di Indonesia kan siluman itu kan buto ijo, gadaruo, mirip manusia cuma beda gitu ya. Kalau di bule siluman ya begitu tuh, kampret ya. Yeah. Siluman kucing garong atau apalah ya. Masya Allah. Ya kelihatannya soleh soleha ya, mendidik anak dengan cara mereka gitu loh. Anak dihiasin kamarnya pakai simbol Hello Kitty. Oh. Dia nggak tahu sejarahnya Hello Kitty. Masalahnya. Ini kita nih suka taklid, suka membaguskan sesuatu yang kita nggak paham tuh kita tuh. Makanya akhirnya tumpang tindih kabar berita di Indonesia tuh masalah yang nggak penting atau penting terekspos oleh tingkah manusia sendiri. Lihat. Ya Allah, anak di apa namanya? Mengikuti simbol-simbol orang barat padahal simbol-simbol yang haram semuanya. Ya Allah sudah bilang kalau kamu diuji sama anak kayak begitu yang paling baik kamu istighfar. Istighfarnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya disimpulkan sama ulama, tobatnya orang tua dari masa lalunya merupakan pintu hidayah buat anak-anaknya. Jadi kan orang, saya setelah tahu saya ini salah, Tat, anak udah terlanjur gede, Tat. Kita ngomongin galakan dia. Serba salah nih, gitu ya. Ada rumus gak supaya tuh anak kembali ke jalan yang benar? Yo, selama masih hidup sih, inna dzalika 'alallah yasir. Kecil sama Allah mah kecil. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Kan begitu. Ini Allah uji kamu buat menstabilkan iman, Masya Allah. Allah uji kamu buat menstabilkan iman. Allah uji manusia, Allah uji. Agar mereka tahu mereka betul butuh Allah. Apa sih di Islam yang enggak ada formulanya? Lawang semuanya sudah ada, agama telah sempurna kok. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Makanya kalau sampai orang itu membuat sesuatu yang baru selain daripada apa yang telah dibakukan oleh Allah dalam bentuk Quran dan Sunnah, kesesatan. Surat An-Nisa ayat 115 itu dalilnya tuh. Wa may yushakkikir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakkikir rasulah, barang siapa yang bertolak belakang dengan rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda petunjuk. Halal jelas, haram jelas, syubhat di tengah-tengah. Jelasin sudah sampaikan. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka malah mengikuti jalan yang bukan orang beriman lakukan. Nuwallihi ma tawalla. Allah akan sesatkan dia, palingkan dia. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kebenaran. Berasa deh, coba deh. Kenapa? Karena kita jauh dari kemuliaan. Udah tumpang tindih. Kita cuma ngaku umat Muhammad, ngaku cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak ngerti hadis-hadis Nabi, sunah-sunah Rasul, kita enggak paham. Ya, akhirnya bergulirnya waktu kita mengatasnamakan Nabi, cuma Nabi enggak pernah mengakui yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Dia bersunah tidak dengan sunah Nabi. Mengikuti petunjuk bukan petunjuk Nabi. Bertahun-tahun lama-lama enggak berasa Allah uji apa? Orang bikin karikatur Nabi Muhammad. Nah, karena umatnya juga melecehkan, cuma gak sadar. Ngaku umat Muhammad, cuma gak paham kartu keluarga Muhammad, istilahnya gitu loh. Nah, gak paham hadis-hadisnya. Sunnah dibenci. Cemooh. Orang kalau udah ngomong jenggot, gak demennya, ya Allah. Kalau udah ngomong cingkrang, aduh, sampai kayaknya, ya Allah. Padahal itu sunnah semua, kan? Yang gak disalahkan ulah orang yang seperti itu, jadi orang mencemooh, kan? Tingkah kita mencemooh hadis. Kita mencemooh Quran. Enggak berasa. Punya Quran cuma pajangan. Kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat, sahabat kalau ditanya yang keluar qala Allah wa qala Rasul. Sinyal Allah buat mereka di ayat. Allah puji sahabat itu bukan cuma dengan hadis. Kalamullah, kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang Allah pernah ciptakan. Ukhrijat azharo. Ditampakkan beda di hadapan manusia. Allah puji. Makanya kalau sahabat menyampaikan dalil, ada yang ngedebat, ada yang ngingetin. Hehe, ini sahabat loh. Memang tidak maksum. Sahabat pasti berbuat salah. Tapi ijmanya maksum. Allah memuliakan mereka. Kenapa mereka memuliakan Allah? Tuh, kuntum khairu ummatin itu. Alasannya kuat. Lihat, lihat. Tapi ketika sekarang ini orang mencemooh, Quran enggak pernah dibaca, pun punya enggak bisa baca, pun baca enggak paham artinya. Kayak orang yang ngoleksi Quran bukan karena apa paham apa artinya. Seneng sama covernya. Saya udah beli raknya Tat yang dari Kuningan tuh. Tak kalau umroh pesen Tat ya, kurang-kurang Madinah. Banyak amat buat apa? Buat pajangan Tat, biar kayak di Nabawi. Oh, masyaallah. Buat pajangan. Ya. Udah bukan lagi apa namanya dibaca itu Quran ya. Bukan lagi dibaca lagi nih. Ya. Itu bukan lagi dibaca. Tapi jadi pajangan. Ini Quran pajangan ini. Kenapa beli lagi Bu? Ini ada yang warnanya lucu. Ah lewatan. Masa Quran warnanya lucu? Entar ada Quran cover Hello Kitty lagi lama-lama. Kayak handphone temanya. Aduh Masya Allah. Anak saya seneng Tat beli Quran di sana. Kenapa? Covernya Spiderman. Astagfirullah. Terus. Jangan heran kalau besok-besok ada orang yang menghina Quran. Betul? Ya. Yeah. Oh, udah kayak kemarin itu kasusnya tuh, Al-Maidah 51. Betul ya? Ya, sampai cara mendebatnya juga sudah kacau deh. Akhirnya kita ikut mencemooh, sampai ada yang bikin kostum bola nama Al-Maidah nomor 51. Oh, masyaallah. Ah, kelewatan ya. Udah bablas ini kita sudah. Udah enggak betul. Ya, kalau bicara marah tuh dalam masalah ini sudah bagian dari rukun Islam ya. Ini sudah wajib kita marah ini. Enggak main-main. Ayat dihina. Cuma cara marahnya jangan frontal. Ada cara yang Islam ajarkan gitu loh. Baru tuh umatnya Masya Allah. Karena dengan kita membuat sesuatu yang Nabi enggak ajarkan berarti kita melecehkan Quran. Siapa yang bilang? Imam Malik. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Komplainnya sama Imam Malik dan sama kita. Kata Imam Malik, barang siapa membuat sesuatu yang baru dari dalam agama dan dianggap itu baik, dia berarti menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Kitab Imam Malik baca Al-Muwatta. Siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Pemilik mazhab Syafi'iyah, penganutnya orang-orang Indonesia. Ya, jangan heran. Karena banyak orang mengatasnamakan Islam, padahal Islam enggak bertanggung jawab. Jihad, tar dulu, ya. Hati-hati. Semua yang baik di sisi Allah dan semua yang baik di sisi Allah ini enggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Sekarang mau dapat yang baik caranya yang Allah benci, ya enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Kelihatannya sih betul dia berangkat umroh, cuman enggak ada bekasnya. Sebulan sebelum umroh dia ngomong, oh saya sih kalau di kantor gak pinter-pinter begini, Tat. Gak umroh. Terjadi ya. Saya juga pengen kalau cuma begini umroh, saya pengen gini doang umroh gitu. Maksudnya, ya Allah SWT, kita kalau cuma fokus sama yang halal, kapan umrohnya begitu ya. Makanya harus pinter-pinter, Tat, ngejual ATK. Oh masalah ya. Oh lewat. Ah kelewatan kalau udah begini sih, nggak bisa demi Allah enggak. Allah baik cuma nerima yang baik lah. Ya. Jangan pernah menghayalkan punya anak banyak dan membuat bangga Muhammad karena banyaknya umat. Tapi prinsip nikahnya kacau. Cinta ditolak, dukun bertindak. Insyaallah. Enggak ada begitu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh baik, cuma nerima yang baik. Kamu pengen yang baik dari Allah, ya caranya yang baik. Jangan buat yang buruk menghayalkan yang baik. Jangan, enggak ada di Islam. Terus gimana Ustaz kalau saya sudah hijrah? Ini kan ujian berat benar Ustaz. Ya memang orang pasti diuji. Tapi jangan pernah kapok dengan ujian, karena ujian itu mendewasakan kita. Sehingga kata ulama, supaya kita enggak terlalu kecewa dengan ujian, harus yakin yang namanya ujian itu takdir. Nah, kalau sudah bicara takdir, ya berarti kan urusannya ke Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, buat Allah itu semua mudah. Di surat Al-Hadid ayat 22 tuh. Allah mengatakan, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma min musibatin, ma'asaba min musibatin. Tidaklah sebuah musibah terjadi. Musibah itu ya bisa ujian, bisa bala, musibah. Fil ardi, di muka bumi ini. Gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami, itu musibah di muka bumi. Yang sekali kejadian langsung sekian banyak orang mati. Wala fi anfusikum, tidak juga dalam dirimu, sakit secara pribadi. Kamu sakit apa nih sendiri, yang lain enggak sakit gitu ya. Itu musibah. Kata Allah, illa fi kitabin qad illa fi kitabim min qabl an nabraha. Telah kami catat dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Ini kita kumpul sekarang di Masjid Al-Bakri ini, demi Allah, bukan sesuatu ketidaksengajaan, ini mah memang udah diatur sama Allah dari dulu. Bahkan udah ada janji Allah nanti ya, betapa kemuliaan itu milik Islam di muka bumi ini. Orang Islam enggak usah terlalu panik. Tetap aja belajar beriman, bekerja, berjihad. Nanti kemenangan urusan Allah. Satu waktu nanti Islam itu akan jaya, betul-betul. Jadi jangan terlalu membuat cara-cara tersendiri yang Islam enggak ajarkan. Saking jayanya saat itu kata Rasul, sampai pengembala itu enggak khawatir kalau dombanya itu nyari makan bareng serigala. Udah ada saking damainya saat itu ya, kebayangkan tuh. Sementara kita tahu kan, makanan serigala domba kan. Serigala berbulu domba, betul? Sampai ada istilah-istilah begitu kan. Tapi satu waktu nanti, bahkan serigala dan domba pun cari makan bareng. Saking damainya itu waktu. Baru akan datang fitnah nanti akhir zaman. Masya Allah. Subhanallah. Lihat. Nah, tapi menuju itu Allah uji, orang hidup ini diuji sama Allah. Dan ujian paling besar nanti itu turunnya Dajjal, itu ujian paling besar. Nabi mengatakan di mana fitnah Dajjal itu akan menarik banyak perempuan katanya. Tuh, perempuan hati-hati tuh ya. Jangan senang sama Dajjal. Ya, ini mah Rasul, apa beliau mengatakan pada saat Dajjal turun nanti banyak suami-suami yang ngikat istrinya di tiang kayu. Supaya enggak ngikut Dajjal gitu loh. Karena enggak tahu daya tarik Dajjal itu. Padahal Dajjal itu picek matanya, satu keluar seperti anggur, artinya melek ka fa'ro, jalannya pincang, kepalanya botak enggak bagus. Cuma dia bawa surga, bawa neraka, bawa gunung emas. Dia bak Tuhan, apa yang diminta keturutan. Fitnah akhir zaman, biarin deh, pice-pice, penting tajir. Lupa fungsi Anda apa ya, kemana hidup ini akan berujung, akhirnya bagaimana. Fitnah Dajjal, baru anteknya Dajjal daripada goyang, betul ya. Baru ngasih rupiah doang dari ketek dari belakang. Yang ngebela laki perempuan. Fitnahnya sudah kelihatan gitu ya. Antek-antek Dajjal menghina Quran sudah ada, kita dibikin panik, betul? Satu antek Dajjal ini bisa bikin heboh orang se-Indonesia. Ini kan kita nih kayak buih di lautan kata Rasul. Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha. Min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusa ka gusa isair Walayanzi'anallah fi kulubi aduikumul mahabbah minkum. Walayakdifanallah fi kulubikumul wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yusikul umam. Udah dekat waktunya umat-umat ini akan menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Betapa mudahnya ya Rasulullah digiring ke meja makan. Naam. Wa min qillatin nahnu yawma idin, emang kita sedikit digiring ke meja makan kayak begitu. La yawma idin antum kathir. Saat itu kalian banyak kata Rasul. Walakinnakum gusa ka gusa isail. Tapi banyaknya kalian kayak busa di laut. Enteng. Saat itu orang Islam mengaku hamba Allah enggak hafal nama Allah. Saat itu orang Islam bawa Quran kayak keledai bawa buku, cuma bawa enggak ada yang dihafal. Saat itu orang Islam mengatasnamakan umat Muhammad tapi kerjaannya bid'ah semua. Terbukti ya, yeah, akhirnya dosa pakai baliho, kajian sunnah pakai broadcast, betul? Tapi pengen tersebar nih Islam, kan enggak mudeng otak, betul ya? Orang awam enggak paham. Pokoknya kalau ukurannya dosa masih lebih gede ketimbang kebaikan, berarti gagal. Kita gak terinspirasi tuh. Mungkin kita gak paham belajar, tapi kan ngajak orang belajar kan pahala. Betul? Iya. Coba inspirasi. Oh iya ya. Ini berarti harus ada sesuatu yang membuat orang gampang datang ini. Oh. Nikmatnya mic ini, mic empuk banget asli. Betul ya, mantep. Oh di musola ana tuh wih. Gitu ya. Berapa sih harga mic? Nah, beliin deh, suruh orang ajan. Yang suaranya jelek kalau mic-nya empuk jadi bagus. Betul? Orang kepanggil pada datang sholat gara-gara tuh mic ajan dikumandangkan. Betul? Masya Allah, itu pahala langka orang ke musola, ke masjid yang ente kasih mic, itu pahala Anda loh. Sampai orang semua nyautin azan, suara muazin itu kan pahalanya sejauh suaranya kan. Itu pahala muajin, pahala kita loh. Imam dikasih mic suaranya sampai enak. Allahu Akbar. Mau ada yang nangis, imam baca ayat. Itu tiap tetes air matanya itu betul-betul syafaat untuknya loh, masyaallah. Itu pahala orang yang ngasih mic loh, masyaallah. Banyak cerita. Kalau kita mau cerdas banyak. Kita gak bisa berbuat baik maksimal, tapi kan bisa menjadi bagian kebaikan yang maksimal gitu loh. Iya. Udah, jangan terpancing, ini takdir. Yang namanya takdir itu Allah telah takdirkan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Karena kalau sudah bicara takdir, buat Allah yasir, mudah. Buat Allah mudah, takdir ini Allah yang ciptakan. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Enggak ada masalah yang berat buat Allah, semua mudah. Penyakit yang paling berat penyakit Ayub alaihissalam, buat Allah mudah. Betapa mudahnya Nabi mengabarkan formula penyakit. Alaikum bihabas sauda fa inna fiha syifa min kulli da' ila sam. Sebenarnya kita kalau Nabi yang ngomong kita enggak yakin sih. Kudu dokter lulusan Amerika dulu yang ngomong gitu ya. Sama Allah bicara tentang kapling akhirat, kita enggak yakin. Tunggu Podomoro ngomong dulu gitu ya. Apa kita islamin Podomoro gitu ya. Suruh dia ngomong tentang kapling akhirat gitu. Kita terbiasa menerima janji manusia. Kita enggak menerima janji Allah. Kenapa? Kita enggak kenal Allah. Akhirnya kita yang dibikin bingung sendiri. Ini bumi Allah. Allah yang bilang, "Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalulan." Kami menciptakan bumi untuk kamu mudah. Allah yang bilang mudah. Kita merasa sulit karena kita jauh dari Allah gitu loh. Jadi tadi kayak di awal saya katakan, orang tinggal di Indonesia cara bertahan hidupnya baca buku orang bule, nggak nyambung. Kenapa nggak dekat sama pahlawan? Kenapa nggak dekat sama orang-orang soleh yang ada di Indonesia yang tahu bagaimana hidup di Indonesia gitu loh? Kita ini orang yang udah terbiasa menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kaki kita ikut ngambang gitu loh. Yang paling betul kan gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu masih menempel di bumi. Harusnya begitu. Ya, ada kebaikan, ada kemuliaan. Allah yang tahu bumi ini Allah yang ciptakan, maka solusinya di Allah. Buat Allah gak ada yang gak mungkin. Kayaknya gak mungkin deh kelewatan Ibrahim. Kenapa? Dia tinggalin bini sama anaknya di gurun Sahara yang gak ada air. Kan mati kering urusannya, Tad. Itu kalau menurut ente. Ya. Kalau menurut Allah kan enggak. Ibrahim yakin buat Allah tuh semua mungkin. Gak usah panggil tukang ledeng. Ismail nginjek-nginjek ke tanah keluar air, betul? Buat Allah sih mungkin. Ya, kalau buat Allah gak ada yang gak mungkin. Tinggal kita ini bisa gak dekat sama Allah gitu loh. Makanya ketika diskusi mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sebenarnya kuncinya cuma satu kata Allah, membiasakan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta kata Allah. Jadi bukan cuma standar lima waktu aja atau kewajiban untuk ilmu saja, yang sunnah tolong dipakai. Lima waktu kan wajib, sunnahnya apa? Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha, syuruk atau isyrok, bebas. Sunnah. Nuntut ilmu wajib gak? Wajib. Merutinkannya? Sunnah. Fa'idha farokta fansok. Punya waktu kosong isi kayak gini nih. Karena kita libur. Ya, asal kita belajar. Ngaji asik kok. Kita dialog. Ada bahasa pagi, siang, malam dengan berbeda insya Allah. Enggak, orang gak bosan insya Allah. Ada dialog asik dalam pengajian. Oh iya, oh iya, oh iya. Berasa selesai ngaji, beda. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sudah jamin. Apa sama orang yang berilmu dengan yang gak berilmu? Oh iya, beda. Lihat deh orang kalau pulang ngaji, pulang belajar. Ya Allah, mukanya bedain sama orang pulang belanja, coba. Beda. Damainya tuh beda. Yo, masya Allah, anak-anak tuh kalau pas udah mau habis pelajaran tuh, ya baik anak-anak, sampai di sini aja pelajaran kita, hore, tuh dia seneng tuh belajar tuh, seneng. Senengnya yang namanya liburan habis belajar tuh, masya Allah ya. Ya, subhanallah. Tapi orang kalau pulang jalan-jalan, pulang belanja pada lemes. Kunci main salah-salah, kamu yang bawa kan, aku kasih kamu, kabung ini. Urusan kunci aja mengkelahi dia. Ah, kelewatan ya, masya Allah. Allah berikan kemuliaan lah insya Allah ya. Iya. Kemudian Ustaz, kalau masih diuji juga gimana Ustaz? Ah, dikasih formula yang keempat. Orang yang hijrah harus punya yang keempat nih. Mengingat. Kan harus mengingat bahwa yang namanya sabar itu ada pahalanya. Jadi kudu sabar. Maksudnya gimana Ustaz? Ya sabar, as-sabru kasabri murun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. Suruh sabar. Ya Allah, sabar, bahasa sabar masyaallah. Cuma kan sabar teorinya iya buat orang beriman enggak. Sudah cara, sudah. Kita bicara cara, kita bicara sistem kalau sabar itu. Ya. Ini sudah formula khusus standar dah, bukan lauk makanan pokok kalau sabar itu. Ya, itu bukan tempe, bukan tahu tuh nasi, udah ya sabar tuh nasi. Nah, ya. Ya memang orang Indonesia kudu makan nasi, kudu sabar gitu ya. Nanti lauknya macam-macam. Ya, sabar inilah yang mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu darra sabara fakana khairan lahu. Nabi mengabarkan salah satu yang membuat dia takjub sama orang beriman, ajaban li amri mukmin, kata Rasul. Ajab, ajab, ajib. Artinya kita bilang ajib, ajib. Artinya itu menakjubkan. Di kita ajib enak. Ngaco aja kalau ngomongnya. Ajib nih, ajib. Ajib dari mana? Ajib itu aneh artinya. Suka salah tempat loh. Ajib. Ajib itu menakjubkan, sungguh dahsyat, aneh lah gitu ya. Aneh, takjub, salut tuh ajib artinya. Kalau enak lazid, beda lagi nanti. Ajaban li amri mu'min. Ini orang beriman, kata Rasul, membuat aku takjub, ajib, ajib orang beriman gitu loh. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Semua perkaranya baik untuk dia. Beliau yang mengatakan, in asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang beriman ini kalau dikasih nikmat dia bersyukur, syukur baik buat dia. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Pun dikasih ujian yang dia enggak suka, dia tahu bukan cuma dia doang yang merasakan ini. Ada lagi yang merasakan, sehingga dia sabar. Sakit sih sakit, capek sih capek, tapi yakinlah. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi. Enggak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan dulu. Dia percaya diri. Bisa lebih menghargai ya. Orang yang nyari duit banting tulang, keringet, pusing, peluh, lelah, capek berhasil, itu lebih menghargai apa yang dia dapat ketimbang orang yang dapatnya gampang. Lebih bisa menjaga. Karena dia tahu ini titipan Allah, maka dia enggak main-main lah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu min khatayahu. Sampai Nabi mengatakan kalimat-kalimat yang lain. Ma yusibul mu'min, orang-orang mukmin ini pernah ditimpa oleh masalah keletihan. Nasabun wala wasab, nasab itu keletihan, wasab itu penyakit. Wala hammin kecemasan, wala hasdin kesedihan, wala adha gangguan, wala ghammin kesusahan, hatta syaukah sampai duri, hatta syaukah yusakuha illa kafarallahu min khotayahu. Sampai duri aja, satu duri dia injek, sakit, satu dosa itu hilang. Sengaja saya gak copot, saya sakit itu saya jalan. Nyeksa diri itu kalau begitu. Itu kaki kesusupan gak dibetulin, gak diobatin, lagi ngurangin dosa, gak begitu ya. Ada usaha. Tapi kalaupun memang dia gak bisa, Allah hilangkan dosa darinya. Satu rontok, Allah kasih. Ya, nikmat banget ini Islam. Inna izomal jazaa ma izomil bala, wa inallah idha ahabba kauman ibtalahum. Faman radiyallahu faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu syahad. Begini. Ada sebuah riwayat lain mengatakan inna izomal jaza ma' izomil bala. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Jadi kita enggak usah khawatir akan kita dapat sesuatu yang besar kalau Allah uji dengan ujian yang besar. Kenapa? Karena memang bersama kemampuan yang besar akan datang ujian yang besar pula dengan sendirinya. Kita merasa kita ini di antara saudara kita ini kita paling berhasil misalkan gitu ya. Antum harus siap, PR antum banyak. Harapan orang tua sih dulu mungkin si sulung lah yang menjadi solusi gitu ya. Tapi ternyata hidup ini bukan teori, masih hanya Allah. Ternyata si bungsu yang ngasih makan si sulung, mungkin tidak. Mungkin ya, itu masihnya Allah. Makanya kalau kita ngeliat kita punya kelebihan di antara yang ada, mulailah berpikir manfaat kita apa untuk mereka. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Enggak sibuk dengan apa yang dia miliki, dia bicara manfaat. Manfaat saya apa? Jadi manfaat yang dia hitung bukan nuntut apa manfaat dia buat saya, bukan apa manfaat saya buat dia, itu lebih baik. Kebiasaan untuk bangga nyender sama orang jangan. Dia itu jadi masih saudara. Maksudnya ya karena kita laki saudara, dia saudari perempuan gitu. Itu ngaco itu ya. Ini orang merasa saudara, gampang saudara. Itu keluarga saya. Ya sometimes boleh. Tapi kalau sampai kita enggak berbangga untuk sesuatu yang kita enggak mampu, ya salah. Makanya ada pepatah Arab mengatakan innal fata may yakulu ha anadha wa laysa al fata may yakulu kan abi. Orang hebat itu orang yang berkata inilah saya, bukan inilah bapak saya. Jadi berani berkata inilah saya. Sejarah dimulai dari diri sendiri. Jadi enggak berat nama. Ini kan kita banyak yang berat nama akhirnya. Ya, walaupun dalam Islam boleh-boleh saja, beruntung punya orang tua baik, alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kalau terlalu nyender sama orang tua ya salah. Enggak jadi hebat orang gede sama warisan. Ya. Tapi kalau dia bisa membuat sebuah karya cipta, itu dikatakan kebaikan. Masya Allah. Allah muliakan insya Allah. Tayyib. Kemudian Islam pun tawarkan bahwa orang yang hijrah akan diuji dengan sekian banyak ujian yang terkadang berat dia menjalani. Diberikan formula untuk mantap hati dia ketika menjalani ujian, yakni dia harus yakin bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Jadi yang namanya orang beriman yang diuji, dia tahu dan dia yakin bahwa Allah itu akan menghendaki, selalu menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya. Jadi untuk hamba-hambanya. Ya, makanya dia gak mungkin keluar dari yang namanya penghambaan diri dia kepada Allah. Allah sudah mengatakan kok, yustajabu lil abdi. Baca bahasa Allah gitu. Yustajabu lil abdi. Allah akan jawab doa hamba. Yang namanya manusia kan berhajat dengan doa, pasti berdoa. Cuma doa siapa, Ustaz? Doanya sama, Tuhannya sama, minta di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Kok hasilnya beda? Iya. Karena kalau orang berilmu tuh tahu, yustajabu lil abdi. Yang namanya hamba itu ya pasti diijabah. Sehingga seberat apapun ujian, senikmat apapun kenikmatan, enggak merubah fungsinya sebagai hamba. Hamba itu apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, hamba itu adalah orang yang beribadah. Berarti orang yang diuji bukan cuma sekedar meluapkan emosi karena diuji, bukan. Tetap konsisten dalam kewajiban dan sunnahnya. Susah sholat, susah qobliyah ba'diyah. Sekarang dia sudah senang, tetap sholat lima waktu, tetap qobliyah ba'diyah. Bahkan plus sedekah. Yang terjadi tidak. Ini orang dulu sholatnya gak beres-beres, Tad. Habis salam, sholat lagi. Habis, banyak amat sholatnya. Orang susah kan. Entah kalau dia senang dia gak sholat. Kejadian kan. Sholatnya cepet amat. Kaya. Itu kenyataannya begitu tuh sekarang tuh. Yeah. Jadi waktu susah sampai Allah. Kirain pas salah. Ulang lagi. Allah. Allah. Masya Allah. Apa kayak ngokang senapan angin menembak tikus. Tapi kalau lagi ini tidak ada, bukan begitu bahasanya. Allah pengen kita tetap baik dimanapun kita, karena orang Islam ini betul-betul bak mutiara walaupun dalam lumpur sekalipun. Tetap orang beriman, ya fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun islamiha. Bumi ini apa, di bumi manapun kita dibesarkan, dilahirkan, tinggal, ya tegakkan hukum Islam. Kita enggak usah takut bahwa Islam ini rahmatan lil alamin kok, rahmat untuk alam. Tidak ada kesulitan harusnya. Dunia, Masya Allah, dimudahkan sama Allah. Orang Islam harus tahu, ini yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada yang tidak mungkin buat orang Islam, semuanya mungkin. Makanya kalau sampai kita tinggalkan Islam dari dalam sebuah segi kehidupan yang sedang kita jalani, keburukan ujungnya. Allah yang mengatakan bahwa sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarjiu la dinikum tadi. Kalian sudah ridho dengan apa bercocok tanam, kalian tinggalkan jihad, udah hidup kalian akan dinaungi oleh kegelapan. Ada aja masalah. Enggak beres-beres. Ya karena memang kitanya enggak kembali ke jalan Allah. Hatta tarjiu ila dinikum, kata Rasul. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Bukan kembali ke agama orang lain ya. Makanya kemarin ketika banyak orang menghujat, ini kok si fulan enggak ikut demo, berarti dia tuh bukan orang Islam. Astagfirullahaladzim. Jaga lisan Kita enggak boleh saling suuzon sama anak bangsa gitu ya. Kalau kita duduk manis nanti kita akan malu sendiri loh. Kita mau ngomong jihad pakai cara yang mana gitu loh. Jihad cara Islam itu gak pernah bawa nama jihad ala orang-orang kafir. Gak begitu bahasanya. Ya, selain mencari sabab penyebab terjadinya begini begini begini, ya, kita juga perlu ada perjuangan tapi enggak melanggar syariat gitu loh. Ya, bukan malah meninggalkan kewajiban. Masya Allah, kemarin banyak banget, saya sayangkan sekali. Banyak banget teman-teman yang berjihad, mengatasnamakan jihad, banyak yang enggak sholat Jumat. Sayang sekali. Ya. Bahkan banyak yang enggak sholat zuhur, asar, Masya Allah. Kenapa enggak ada yang sholat, kenapa enggak sholat zuhur, enggak sholat asar? Tolong enggak sempat Jumatan karena macet deh. Kenapa enggak zuhur? Mau lagi jihad. Jadi kayak kita ngomongin pengantin, itu mana enggak sholat pengantin, Tad. Begitu model mirip. Kan dia mau jihad juga kan. Ya. Cikal bakal udah kelihatan di ibu-ibu. Ibu enggak sholat, anak belum tidur. Gitu ya. Itu cikal bakalnya tuh. Kita orang yang enggak layak diuji. Tapi kalau diuji enggak ngaruh tetap. Karena janji Allah apa? Kalau iman betul, Islam kita betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasuli yu'tikum kiflain min rahmati. Kalau kamu beriman, kamu beramal soleh, kamu beriman dengan yang Rasul bawa, Allah akan berikan dua kemuliaan. Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Perjalanan hidupmu akan Allah terangi dengan hukum. Wa yaghfir lakum. Allah ampunkan kalian. Ayat lain Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah akan turunkan pemimpin yang bakal membimbing kalian ke jalan yang benar, lamma sabaru, karena kalian sabar. Sabar itu bukan diem ya, jangan diterjemahkan nih ustaz enggak suka demo, jangan-jangan enggak demen jihad. Jangan, jaga lisan, bukan begitu bahasanya. Ya, saya sudah katakan ada yang menghina agama, ya, marah itu bagian dari iman. Udah enggak usah dibahas sudah, ya. Cuma kita kontrol, bukan melampiaskan syahwat. Ya, pernah disampaikan di beberapa kajian bahwa Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan satu bangsa. Balik lagi tuh malaikat enggak jadi dihancurkan tuh bangsa. Kenapa tak kuhancurkan? Ada orang yang beribadah di antara orang-orang yang berbuat dosa. Saya enggak berani menghancurkan bangsa tersebut, kata malaikat. Kata Allah, musnahkan yang ibadah itu pertama kali baru yang lain. Oh. Kenapa ya Allah? Dia beribadah untuk dirinya. Bahkan enggak pernah memasang tampang benci dengan kemaksiatan di kiri kanannya. Seperti aku memberikan tampang kebencian pada kemaksiatan, kata Allah. Enggak masang tampang kesel aja, Allah bakal musnahkan. Nah sekarang kalau ini semuanya maksiat gimana, Ustaz? Berarti anda ntar pulang kajian nyurang ke rumah gitu. Nah gitu terjemahannya, gak gitu. Kita bicara amar ma'ruf nahil mungkar nanti beda lagi ya. Kalau sudah bicara amar ma'ruf nahil mungkar, kita bicara rumus. Kita bicara hukum, rukun dan syarat. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul, bahasanya begitu. Amar ma'ruf nahil mungkar, itu bicara ibadah bukan? Ibadah sepakat, Allah firmankan, Nabi sabdakan. Kalau enggak ada di firman Allah, kalau enggak ada di sabda Rasul, maaf, jangan bilang ibadah, itu ijtihad. Ijtihad itu apa? Perkataan manusia. Nah sekarang siapa yang berkata? Ketemu datu asalnya. Oh si fulan. Dari mana dia mengambil ijtihad? Karena pernah ada perang di Eropa, perang di sini-sini, perang orang kafir dengan cara seperti itu. La quwata illa billah. Lagi-lagi kita mengambil ilmu dari bukan tempat di mana kita bertahan hidup. Itu yang terjadi. Wa iyad billah wa na'udzubillah. Makanya sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarjula dinikum. Allah akan sesatkan kalian dengan kesesatan yang banyak. Sampai kapan? Sampai kalian kembali pada agama kalian. Kemudian disampaikan yang lainnya bahwa setelah kita tahu bahwa memang mengingat bahwa sabar itu ada pahalanya, semangat kita. Kemudian yakin bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Tidak ada tujuan lain dari ujian kecuali membuat manusia ini sempurna. Wala ya'laman Allahu alladhina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Dalam kabut ayat 3-nya itu. Allah pengen tahu dengan ujian ini siapa sih yang sabar di antara kalian, siapa yang enggak sabar. akan kelihatan nanti. Nah, kalau yang sabar lebih banyak, Allah janji wa ja'alna minkum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru. Akan turun pemimpin yang betul-betul memimpin kalian nanti. Terus kalau kita enggak turun ke jalan, kita enggak ngamuk, kita ngapain, Ustaz? Diem aja. Ih, galak banget nih orang. Ya enggak, kan udah dibilang jangan diem aja, pandaikan masyarakat. Giring masyarakat untuk membaguskan iman, menjauhkan kesyirikan, kemudian latih masyarakat untuk mendoakan pemimpin. Bukan cuma sekedar memilih ataupun tidak memilih, bukan. Cuma sudahkah kita mendoakan pemimpin kita? Karena sangat mendasar sekali dalam Islam ini, doa itu senjata orang beriman. Tolong percaya deh, kayaknya apa ya, cengeng banget sih kita cuma doa doang. Ya kan Allah yang ngomong, Nabi cuma nyampein. Ya kita cuma nyampein aja ke manusia. Suruh banyak berdoa, tapi bukan berarti diam. Pernah disampaikan hikayat tentang Ali bin Abi Thalib, lelaki pandai bermain pedang ini, Saifullah. Ini terkenal dengan lelaki yang memiliki pedang bermata dua, Ali bin Abi Thalib. Yang kalau sudah perang, itu nyaris musuh semua kalah sama dia. Pernah dia dalam sebuah perang, suatu peperangan itu, dia bermain pedang dengan musuhnya. Dari waktu duha hingga menjelang asar. Capeknya kebayang gak? Ya kita fight aja 10 menit aja capek betul-betul kan? Lelah gitu. Ini dari duha sampai asar. Kebayang capeknya. Ya setelah bermain pedang musuhnya jatuh. Ali tinggal menebas lehernya. Gak jadi. Sahabat bingung. Tinggal ketebas lehernya Ali. Kenapa tidak jadi? Ya dia buang ludah ke muka saya. Terus saya emosi. Makanya saya gak potong lehernya. Kebayang gak sama kita tuh? Berarti dari tadi Ali main pedang gak emosi? Masya Allah. Ketika mau dia tebas lehernya itu gak jadi. Kenapa? Musuh buang ludah ke mukaku dan aku emosi. Pantang bagiku membunuh karena emosi. Coba kalau Ali itu kita atau si Dudung Marpawi itu ya. Mutilasi tadi dengan kita cincang ketemu musuh. Oh, pengen dicincang buang ludah gitu. Subhanallah ya, dahsyat ya. Subhanallah. Tuh sahabat tuh. Makanya pemuda datang dengan gagah membawa panah, membawa pedang di atas kudanya. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad ya Rasulullah. Oh, enggak layak tolak nih manusia. Fisiknya, oh, Masya Allah, panah, pedang, naik kudanya. Kata Rasul, punya orang tua enggak? Punya ya Rasul, berbakti dulu. Baiklah. Lalu kita ngomong jihad loh. Ini jihad ini puncaknya agama ini. Ini Masya Allah kita mau ngomong jihad sama orang tua enggak akur, ibadah berantakan. Jihad dari mana? Dari Hong Kong. Gitu. Nggak bisa, harus betul-betul nggak main-main. Makanya pilihannya tuh khusus banget. Sampai Allah rekomendasi dengan kalimat, apa kata Allah kepada manusia yang lain, bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Dan dipertontonkan sama penguasa 3/4 dunia yang bernama Umar ibn al-Khattab. Jangan kita anggap nih Umar senjatanya secanggih orang-orang Romawi. Enggak. Imannya yang layak diuji. Kemuliaan yang layak dititipkan kemuliaan oleh Allah. Lalu Umar sengaja mempertontonkan keunikan perang-perang yang mengambil Palestina dari tangan Romawi itu kan. Dengan cara dia mengganti Khalid bin Walid. Dengan Abu Ubaidah bin Zarrah kan. Yang udah gak selevel. Khalid jenderal. Oh, Masya Allah, terkenal sekali. Enggak pernah sahabat yang enggak pernah kalah perang ya Khalid. Makanya saya pegel kemarin waktu lagi ada kajian di Cibubur Taman Wiladatika itu kemarin. Sebelum masuk tuh saya dari tol mau masuk ke masjid, ada tempat outbound ke latihan nembak apa tuh perang-perangan itu. Ada gambar Rambo. Kamu bisa perang seperti Rambo. Ya Allah. Indonesia, Masya Allah. kan yang ikut perang orang Indonesia tahu paling enggak kamu bisa berperang seperti Sudirman, lebih enak Rembo. Rembo atau P4. Ah, kelewatan. Yang ikut perang orang Islam, kenapa sih enggak iklannya? Kamu bisa berperang seperti Khalid bin Walid. Kamu bisa memanah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, masyaallah. Pedangmu tajam Mbak Ali bin Abi Thalib. Masyaallah. Suaramu lantak Mbak Umar bin Al-Khattab. Kan enak. Rembo. Ada Kapten Amerika. Siluman kampret. Aduh, masyaallah. Pengen merdeka. Kan ini banyak yang mesti dirapi ini. Enggak bisa nih ya. Ya, Depdikbud, MUI semua kompak deh tolong. Ini masyarakat Indonesia ini sudah kena penyakit kronis gitu loh. Cinta sama siluman, ngayal, adventure team dan lain sebagainya gitu. Sangat disayangkan sekali. Sampai tak terasa anak kita pengen jadi anak dewa, the Thors. Betul? Mana-mana Bok Martil. Aduh, Masya Allah. Nggak berasa itu Masya Allah. Jadi kadang-kadang ini yang cikal bakal kerusakannya tampak di mana-mana. Kita enggak pernah mengkritisi itu. Umar pertontonkan yang ngasih kemenangan tuh Allah, bukan manusia. Strategi itu penting, namanya hadar, waspada. Cuma tetap yang bikin menang tuh Allah. Kalau diumpamakan ini hidup seperti main bola, kadang banyak orang pintar malah kacau grupnya, betul? Strategi itu penting, namanya hadar. Nah, Umar pakai strategi, dicopot itu Khalid, diganti Abu Ubaidah, geger dunia. Yah, si Umar. Khalid diganti sama Abu Ubaidah, udah gak nyambung, atau jenderal atau kopral, aduh udah gak nyambung dah. Oh, kasak kusuk, Umar tuh benci Khalid. Khalid tuh gini, kata Umar, jaga lisan kalian. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Kami sahabat Nabi dimuliakan. Kami tidak maksum, ijmanya kami maksum. Adapun ku ganti Khalid dengan Abu Ubaidah, karena kalian. Kenapa? Karena kami. Kalian menganggap di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Dahsyat ya? Sementara ayat yang kupahami, وَمَا لِزَّلِمِنَ مِنْ أَنْصَرِ. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Apakah harus kubiarkan Khalid menjadi pemimpin kalian? Aku khalifah bertanggung jawab kepada Allah. Ku ganti dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Terbukti kan? Kocar kacir itu Romawi sama Abu Ubaidah. Sampai kalah Romawi. Ingin serah terima jabatan ke orang Islam. Tetap gengsi orang Romawi. Kami boleh kalah. Cuma kami gak mau ngasih Palestina ke tangan Abu Ubaidah. Datangkan manusia penguasa dunia, Umar bin Khattab. Saya akan kasih dengan gagah. Masya Allah. Ya Umar diundang datang dia. Oh, dari Madinah. Masya Allah. Menuju Palestine. Kebayang ya, penguasa 3/4 dunia mau datang, hebohnya manusia kayak apa tuh? Masya Allah. Kita camat mau datangnya pada ngecat tembok, betul ya? Ini penguasa 3/4 dunia mau datang. Heboh Masya Allah. Sampai ganteng-ganteng orang Romawi datang. Oh, Umar mau datang. Ya memang Masya Allah heboh lah. 3/4 dunia. Cuma 1/3 yang bukan di tangan Umar. Siapa yang gak heboh? Presiden mau datang aja repot. Betul ya? Pas datang Umar, ya Allah ya Karim. Dengan penampilan yang sederhana. Dari atas untanya dia turun. Dia pakai sendal, pakai baju dengan 9 tambolan di pundaknya. Yang bingung kan panglima dadakan Abu Ubaidah bin Zarrah. Dia pepet Umar sebelum jalan menuju pasukan Romawi yang ganteng-ganteng. Mungkin kalau bahasa kita kali ya. Umar, apa kata dunia? Gitu ya. Saya aja suka diomongin sama ibu saya begitu. Saya datang kemana-mana pakai blue jean, pakai ini. Apa kata dunia? Udah di mana ya Allah, manusia. Udah apa adanya, hidup asik apa adanya. Sudah. Umar begitu. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin a'azana Allah bil Islam faman abtagil izzah bighairi Islam. Marah Umar. Kenapa penampilanku begini kamu malu? Dengar ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin. Dulu kita ini orang Quraisy, kaum yang hina. Quraisy itu mulia, dia bilang hina. Azanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Setelah Allah muliakan kita dengan Islam, kau cari kemuliaan dari mata orang kafir? Adakah kemuliaan lain daripada Islam? Ditantang sama Allah. Jaga lisan. Punya warna, bangga. Jadi orang Islam tuh bangga. Jadi orang Indonesia tuh bangga, kita gitu loh. Punya sejarah. Harga diri bangsa itu ya sejarah. Kita gak tahu sejarah. Kita gak paham sejarah. Sehingga yang terjadi ya seperti ini. Sekarang terombang ambing seperti buih di lautan kita. Kita jadi gak kompak. Surat kita gak rapat. Padahal Ali mengatakan, lurus rapatkan saf kalian, kata Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulku pernah berkata, rapat dan lurusnya saf, Allah rapatkan ukhuwah kalian. Berpencarnya saf, berpencarnya hati kalian. Ini begininya kita susah nerima gitu loh. Sehingga mata kaki bertemu dengan mata kaki, betul? Ini kita harus bersatu, berjuang, kompak. Dia dirapatin, nendang masing-masing. Masing-masing. Gimana sih? Jadi kita gak paham, akhirnya keburukan yang terjadi kan, tumpang tindih lah permasalahan. Kalau yang lainnya gimana, Ustaz? Iya, ada lagi membentengi diri dengan kesabaran. Iya, Allah akan uji manusia, suruh dia pahami sabar itu seperti apa. Bukan cuma teori SABAR-nya, bukan gitu ya. Tapi dia betul-betul memang paham bahwa sabar itu hanya untuk orang beriman. Karena yang namanya sabar tadi pokok, bukan lauk, makanan pokoknya ya nasi, bukan lauknya. Harus, kita gak bisa hidup tanpa nasi kan begitu ya. Kita gak bisa hidup tanpa sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصبتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. نعم. Allah yang mengatakan wala nabduwanakum bisain minal khaufi wal ju' wa naksi minal amwal wal anfus was samarat. Ada sebuah janji pasti yang Allah janjikan di sini. Walanabluwannakum, ada lam taukid, lanabluwannakum, kami Allah pasti menguji kalian gitu. Siapa orang beriman yang udah mulai hijrah, bisyai'in dengan sesuatu, apa sesuatu tersebut, minal khauf. Yang pertama, ujian pertama rasa takut, ketakutan. Oh, kalau enggak begini ntar begini, kalau enggak begitu ntar begitu. Oh, ketakutan aja hawanya. Ya takut. Oh, ntar kalau saya hijrah takut teman-teman Anda jadi suzon, Tat. Masyaallah. Ya kalaupun nanti kalau Anda berbuat baik terus teman Anda suzon, suzonnya bagus. Boleh lihat orang baik melakukan kebaikan tuh kita boleh suzon. Allah kasih rasa takut, minal khauf. Minal khaufi wal ju', rasa lapar, kelaparan, bingung kalau enggak makan. Ya terus kalau saya enggak buka kerudung saya ketika masuk kantor, saya makan apa, Tat? Nasi, sama di Indonesia, Pak. Ini suka pada begitu, dia gadaikan akidahnya. Ya saya kalau sampai saya kerja, terus azan saya sholat, bos marah, Tat, saya enggak makan dong. Oh, Masya Allah ya. Kita ini kayak gak nempel bumi, gak yakin sama Allah, Masya Allah. Kita lupa bahwa kita bagus kerja karena sholat kita. Coba mantapkan itu loh. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, Insya Allah. Jadi teman-teman kita di negeri kafir pada bisa bertahan karena ini loh. Saya selalu kemana ada ikhwan kita, Pak Didi di Hongkong itu, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, Ustaz, izin Allah sekarang pimpinan kami di perusahaan maskapai negeri tersebut gitu ya. Ya memuliakan kami dengan mengizinkan kami untuk sholat pada waktunya. Karena ya dia gak menemukan keburukan pada kami yang sholat, Masya Allah ya. Sehingga akhirnya diakui. Karena banyak sekali orang-orang kafir yang ilmiah pada akhirnya. Karena mereka bukan kufur ya, tapi memang mutlak kafir sejak lahir. Berarti gak seperti kita yang pernah baik kemudian kufur, pengen baik lagi agak susah. Contoh, dulu Indonesia ini kan dikuasai sama orang kafir Hindu, kafir Buddha dulu kan. Kemudian diperangi oleh orang-orang soleh hingga kerajaan kafir itu hilang. Kita punya Nusantara, kita punya ulama yang banyak, betul. Cuma kemarinnya kan kita tumpang tindih. Kita sempat yakin dengan akidah orang-orang Soviet saat itu kan. Di mana pimpinan kita lebih condong kepada Soviet saat itu gitu loh. Merusak akidah. Sehingga tersebarlah paham-paham yang enggak jelas. Nah, sekarang kita pengen bangkit ya lebih susah. Kalau di negeri kafir kan cuma memang mereka kafir karena enggak sampai dakwah kepada mereka gitu kan. Bedalah. Kok kita agak susah tat karena kita sedang merapikan luka yang lama. Yang pernah jadi borok itu agak lama ketimbang orang yang baru jatuh kan. Masyaallah. Subhanallah. Allah janjikan kemuliaan yang banyak insyaallah. Banyak sekali kemuliaan. Ulanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ujian yang pertama rasa takut. Yang kedua rasa lapar. Padahal orang Islam siap lapar, orang latihan tiap tahun kok sebulan puasa. Kebukti kok dengan bisa nahan lapar selesai orang Islam. Kuat banget harusnya loh. Orang Islam enggak pernah takut sama kuburan, enggak ada takutnya. Kenapa? Karena orang Islam tahu sekali orang mati itu enggak bakal balik. Awalam yarakam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un, betul? Orang Islam yakin surat Yasin tuh. Ini orang yang mati enggak bakal bangkit lagi. Cuma sengaja dirusak sama oknum supaya orang Islam yakin ada bangkit dari kubur. Dibikin film. Karena orang Indonesia sudah enggak demen ngaji, dibikin film. Jadi nonton film aja, beragama pakai film. Beranak dalam kubur. Mati beranak jadi guntil anak. Padahal di Islam perempuan mati beranak syahidah, masuk surga. Difitnah itu. Ya kita beragama sama TV, sama film. Coba lihat. Akhirnya kita punya jadi orang yang ketakutan. Padahal kita enggak punya rasa takut, orang Islam enggak ada rasa takut. Antum berani banget lewat kuburan sendiri malam-malam. Emang kenapa? Yang penting enggak ada senter. Yang saya khawatir cuma ada kalajengking, ada ular. Ya. Terus tuh kalau ada pocong, takutan sama ente aneh benar-benar. Ya jadi aneh, orang Islam itu setan, oh jadualloh, takut. Cuma kemarinnya gak tahu siapa yang ngajarin, setan di lobi. Siapa nih? Dari mana? Mau apa? Ya aja ngobrol, setan pengen dia ngobrol emang. Kita tuh suka begitu, ya. Masya Allah. Setan dikejar-kejar kayak celebrate gitu ya. Tang kayak kamera. Padahal kalaupun ketangkap sama kamera terus manfaatnya apa? Ya, setan tambah marah, ya. Kenapa? Karena Anda tidak pernah menggambar jin setan dengan wajah yang bagus, betul? Makanya banyak manusia kesurupan jin, enggak ada jin kesurupan orang, betul ya? Terjadi fitnah. Ini kita beragama tumpang tindih. Khauf ju wa naqsi minal amwal, kurangnya harta. Kita dibikin kayak ayam mati di lumbung, ya. Banyak beras bingung makan apa, tuh kita tuh. Mulai di rumah kita mulai kelihatan tuh. Saya suka bilang ke ibu-ibu pakai bahasa yang gampang. Itu kulkas penuh macam-macam. Tiap hari buka telok pinggang, masak apa ya? Masak apa, masya Allah. Ya masak dia semua berapet betul, sampai bingung apaan lagi itu. Ada cabai kering, kesian di pojokan. Ada pertanian bawang tanpa tanah, betul ya? Bawang pada akar sama bedaun, kelamaan gak dipegang, betul ya? Seledri, parigata, daun putih. Udah kering, seledri kelamaan. Sawi, masya Allah, subhanallah. Gak kemasak, masak apaan, bingung. Padahal kita punya masa lalu di negeri ini yang bisa bertahan. Itu nasi bisa beragam modelnya, betul? Lupa ngangkat jadi bubur, betul? Air tajinnya bagus buat bayi. Ingat setengah cuma jadi tim doang, gak jadi bubur. Bisa bikin nasi pulen, nasi perak, betul? Gak habis aja gak kebuang, bisa dijemur. Jadi rengginang, betul? Rengginang bosan kasih kasang jadi gipang, betul ya? Ini negeri apa yang gak bisa kepake coba. Cuma kitanya gak kreatif. Akhirnya ju kelaparan aja. Gak kreatif. Padahal 350 tahun kita diuji sama Belanda loh. Sampai ada kreatif, ada yang makan ubi, makan singkong, makan tewel. Coba lihat. Masya Allah, sampai paham nangka punya tiga nama. Betul? Babal, gori, nangka. Betul ya? Masya Allah. Itu kan dahsyat sekali loh. Ini Masya Allah, ini negeri Masya Allah. Allah kasih berkah sebanyak-banyaknya. Tanam satu biji, 100 hari, balik 100 biji itu jagung. Betul? Ini Masya Allah. Subhanallah. Kita makan kambing, daging kambing kita makan, kotoran kambing ya buat makin bikin cabai pedes. Masya Allah ya. Subhanallah. Bas. Ini negeri Masya Allah. Cuma Allah uji. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Kerdilnya jiwa. Bisa ngejual, gak bisa mempertahankan. Itu yang terjadi. Kerdilnya jiwa. Kita akhirnya udah gak ada lagi panorama original di alam kita. Dibongkar, dibuang, dijual. Ya Allah, beberapa negeri asing seputar Indonesia nih yang apa persemakmuran. Itu kebun binatangnya semua binatang Indonesia semua loh. Dioper ke sana. Karena kita orang Indonesia gak pernah menghargai. Burung lebih senang tinggal di negeri asing sekarang. Karena dihargai mereka. Di sini, Masya Allah. Burung gereja di masjid kali dia mau masuk Islam kan ditembak, betul. Apalagi burung bagusan dikit, ya Allah. Jadi sebenarnya burung-burung bagus bukan enggak mau keluar kandang dia mendingan di kandang aman dia keluar ditembak gitu ya. Jadi kita enggak menghargai lah. Ya, para pemilik apa bangunan-bangunan komplek-komplek yang dia bangun developer nih. Beli tanah di kampung petani apa enggak punya ladang lupa kalau petani enggak punya sawah kan jadi maling ya kita penyebab-penyebab keburukan akhirnya apa wal angkus was samarat Allah kasih kita miskin buah-buahan padahal negeri ini buah-buahan apa yang enggak ada di negeri kita Masya Allah hampir tiap rumah punya pohon rambutan kalau musim semuanya beli rambutan betul Masya Allah. Di Cina itu saya salut banget betul ya. Masyarakat itu suruh satu keluarga itu di kampung tuh dikasih modal ayam sepasang sama pemerintahnya. Ya supaya mereka tiap rumah itu betul-betul enggak beri telur ayam lagi karena tiap rumah miara ayam. Masyaallah itu sudah mengurangi sekian kos loh. Ya pemerintahnya membantu memberikan pakan gratis, makan ayam gratis hasil olahan daripada ya macam-macam lah saya gak paham ininya. Tapi yang pasti jadi mereka enggak disibukkan beli ayam lagi. Tiap orang mampu, Masya Allah. Mobil B8529 Becky Avanse atau Xenia Golf. Ini Allah uji. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Tapi tetap wa basyiris sabirin. Berikan kabar buat orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar, Ustaz? Allah katakan, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang yang kalau terkena musibah dia berkata, "Inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kami bakal kembali ke Allah." Artinya apa? Dia mengkaji diri, musibah ini pasti ada hikmah di balik ini gitu loh. Makanya ketika dia kena musibah bukan jauh dari Allah. Kalau bisa dia makin dekat sama Allah itu yang paling baik. Ini kan enggak diuji jadi kayak dulu lagi. Tumben begadang lagi, melepus di pojokan gang. Lagi suntuk. Punya mau kalau lagi suntuk kan dekat sama Allah bukan kembali ke masa lalu. Mama tawaf mulu mah di mall mah enggak pulang-pulang. Aduh, enakan di sini dah lagi suntuk di rumah. Jadi berbuat maksiat lebih nyaman. Bagaimana datang kebaikan? Ini tidak dibolehkan ya. Ulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dialah orang yang diberikan salawat. Wa hum muhtadun, dia diberikan hidayah oleh Allah. Ternyata petunjuk datang lama sabaruh. Kalau kita sabar. Berarti kan perjuangan kita sekarang apa nih ngadepin suasana yang kayak begini? Bikin orang sabar. Ya, jangan frontal, jangan masing-masing punya cara. Kembali ke agama kita. Karena ujian yang kita rasakan ini pernah ada zaman dahulu. Ayo kita kuak sejarah baca. Oh iya. Terus gimana cara bertahan hidup? Itu lebih baik ketimbang mencemooh, mencaci, memaki, enggak ada selesainya. Negeri ini enggak jadi hebat karena cacian dan makian. Masyaallah, ya. Semoga Allah berikan kemudahan lah buat kita ke depannya insyaallah, ya. Ya jamaah Allah muliakan, kita masuk ke tanya jawab ya. Ini karena banyak banget pertanyaan, takut enggak kebaca semua, sayang ya. Ya. Insyaallah mudah-mudahan beberapa formula yang ditawarkan untuk orang yang hijrah dan merasakan gembira nikmatnya hijrah akan menjadi bagian kehidupan insyaallah, ya. Kita masuk kepada tanya jawab. Silakan yang mau memberikan pertanyaan. Apa beda ujian, cobaan, teguran? Kita kayak main tebak-tebakan ini. Subhanallah. Iya, ini bahasa Indonesia sebenarnya saya bingung jadinya. Ujian, cobaan, teguran gitu ya. Kalau diletakkan di sebuah kalimat ya, ujian itu identik dengan cara mengetahui kelas orang dengan diuji gitu loh. Kalau cobaan ya memang untuk menguji, kita membuat sebuah karya cipta, kemudian kita coba dengan cobaan kuat nggak gitu lah ya. Kayak orang ngecor, coba jalanin pakai mobil besar, kuat nggak, cobaan namanya. Sedangkan teguran itu karena kesalahan yang kita perbuat kalau bahasa Indonesianya. Cuma saya tahu maksud mereka yang nanya ini bahwa apa beda ujian sama azab, mungkin gitu kali ya. Tadi tuh Al-Hujurat ayat 22, Al-Hadid ayat 22 dibuka nanti di rumah, ya. Bahwa yang namanya musibah itu memiliki dua di dalamnya. Musibah itu ada dua kandungan. Kandungan pertama namanya ujian. Kandungan kedua namanya azab. Ma min musibah, wa ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, gitu loh. Jadi ujian negeri ini banjir bandang, tsunami menyeluruh tuh. Nanti ada penyebabnya tuh. Maksudnya apa nih? Biar kalian makin kompak, kalian begini-begini atau apalah bahasa Allah. Atau mungkin begitulah cara Allah mengurangi jumlah manusia. Wallahu a'lam. Tapi kan yang pasti kata Rasul, orang soleh yang kena bencana alam sahid. Ya, jadi gak usah khawatir. Ya. Tapi kemudian kalau di diri kita penyakit, balik ke kita. Ujian bukan nih. Cari permasalahannya, karena kadang-kadang kita nggak tahu, kita sehat nggak ada masalah kok sakit. Oh iya, ujian. Karena kalau ente nggak sakit, anak pada nggak ngumpul. Betul ya? Oh iya juga ya. Ya sesi orang tua tadi tantar sakit, berarti tantar ngumpul dong rumah gitu. Husnuzon aja sama Allah. Ini orang yang soleh berhusnuzon, tapi kalau orang yang nggak soleh dia suuzon. Sampai hujan setahun ini kan, tahun ini kan gak ada musim panas. Berasa gak dari Januari? Diakui oleh ahli meteorologi dan geofisika ini. Dia tahu bahwa gak ada musim panas tahun ini. Semuanya hujan sampai Garut kena banjir. Tat. Jangan-jangan Allah lagi azab Indonesia. Astagfirullah. Antum gak ngaji kalau gitu. Kenapa Tat? Tempat yang mustajab buat berdoa tuh ketika hujan turun. Jadi Allah kasih hujan setahun ini tujuannya apa? Supaya orang Indonesia berdoa. Udah kelamaan kita gak berdoa. Menghujat, mencaci rutin, betul? Mencaci, maki pemerintah udah rutin, udah pada jago deh. Ada kursusnya kok di kampus-kampus. Masya Allah ya. Apa geleng pala saya masuk kampus katanya ada pelajaran demo. Masya Allah gimana? Ini kan aneh sekali. Di Islam gak ada itu. Jangan. Ya. Justru yang rekomendasi Nabi doa silahul mukmin, itu Rasul yang ngomong doa itu senjata orang beriman. Nah doa yang paling gampang dan rutin kita sebut apa? Assalamualaikum. Kita udah jarang absus salam, kita udah jarang ucap salam. Lama-lama kita pengen dibikin kayak Hongkong, betul-betul mirip. Ya Masya Allah, itu lampu merah berhenti semua, hijau tukar-tukar-tukar-tukar-tukar-tukar-tukar-tukar-tukar berhenti lagi tengah-tengah. Semua baris, ratusan nungguin bis. Udah gak kenal kiri kanan. Islam gak begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum bainakum. Ya. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu melihat ada orang yang rutin ke masjid, ayat man lahur faqul lahu huwa minal mu'min. Katakan dia orang beriman. Sering di masjid, assalamualaikum. berpenampilan Islam, assalamualaikum. Walaupun kita enggak tahu bagaimana dia, husnuzon dulu. Ini kan enggak, salam aja ogah kadang-kadang gitu. Atau mungkin salamnya dia ngaco-ngacoin. Salam, salam, salam, salam, assalamualaikum, salam. Nah. Yang lebih fatal mentang-mentang short message. Aswerwub. Salam dikosor misalnya. Itu kalau saya di MUI saya tangkepin tuh. Ajaran baru. Apakah kita belum bisa disebut berhijrah apabila belum bisa sepenuhnya meninggalkan yang haram? Tidak. Hai teman-teman yang masih terikat dengan hal-hal yang haram, belum bisa total, ya, bencilah masa lalu. Itu bagian dari hijrah. Karena enggak semua orang kan bisa berubah kan? Anda terikat dengan konvensional, pekerjaan yang haram, terlanjur terikat dengan hutang piutang dengan kantor, ya. Enggak bisa keluar langsung, bagaimana, Ustaz? Ya Allah, sejak itu Anda telah berhijrah. Jadi ketika Anda sudah benci dengan masa lalu Anda, terus berjuang untuk meninggalkan itu jihad. Saya cuma takut kalau saya keburu meninggal, belum selesai urusan riba, gimana, Ustaz? Ya Allah, lupa ya ada orang yang sedang mau bertobat meninggal di tengah jalan. Belum sempat tobat, baru niat. Meninggal di tengah jalan. Ketika meninggal, malaikat bingung, kemana nih Allah? Kata Allah, ukur ke tempat tobat apa tempat maksiat, deketan mana. Tempat tobat, adhilul jannah, masukkan dia ke surga. Makanya teman-teman yang masih terikat dengan yang konvensional atau apa, tapi belajar terus. Allah gak mungkin letakkan sesuatu yang berharga di tempat yang gak berharga, insya Allah. Cuma masalah waktu aja kok. Nah, ya. Tapi jangan emosi, karena banyak juga setelah tahu hukum, ya Allah, berarti anda harus resign, resign. Tentunya orang bank dagang buku pinggir jalan aneh gitu ya. Bidang anda bukan itu, pindah ke syariah. Cari yang bidang anda, jangan emosi meninggalkan talent. Talent aja dihilangkan, kenapa? Karena emosi salah. Ya, tetap nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu anda manfaatkan untuk bisa tetap menjadi begitu, cuma syar'i gitu loh. Atau apalah-apalah yang lainnya. Tapi berusaha meninggalkan karena saat ini banyak sekali hal-hal yang haram. Aiyah, nah. Assalamualaikum, nah ketemu tuh. Assalamualaikum, warwob, ketemu. Warwob. Was was, coba. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar saya dan suami bisa rutin datang ke kajian di hari Sabtu dan Minggu? Yang pertama, salamnya harus lengkap dulu ya. Karena suami saya sip hari kerja, setiap hari kerja pulang malam. Jadi kalau saya ajak ke kajian dari Sabtu Minggu, dia ngantuk capek. Sekarang kan kajian nggak perlu datang, streaming aja. Dia kan streaming langsung. 6 negara langsung dialog macam-macam. Nggak, apalagi Jakarta masih gampang banget lah. Tapi biarlah nanti waktu yang membuat kita sempurna dengan ilmu kita. Mungkin ngantuk, bayangin capek lelah gitu ya. Orang identik kalau capek lelah istirahatnya tidur. Kalau sahabat justru istirahatnya sholat, istirahatnya belajar. Makanya Nabi bilang sama Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat. Bilal kalau lagi lewat, Bilal, Bilal kata Nabi, arih Nabi sholat. Istirahatkan kami dengan sholatmu. Jadi Bilal tuh kalau sholat, orang tuh ngeliat Bilal, oh hilang capek dia ngeliat Bilal. Sholatnya asik. Kayak kita ngeliat sesuatu yang kita seneng. Pemandangan tuh di puncak, di gunung tuh ya. Capek sih ngantuk, cuma kalau ngeliat tuh, ya Allah seger lagi. Harusnya belajar begitu. Harusnya ibadah begitu. Ya kalau jadi kalau sampai belajar ibadah malah bikin kita ini malas ngantuk, ada yang salah. Saya sih ngalamin ya, nggak tahu antum antuna. Saya sempat ngalamin itu di mana masa tersebut. Orang tua saya ini kalau nyaksi ini ketawa. Saya tuh kalau nggak bisa tidur malam suruh ngaji dulu. Belum tiduran, belum ngantuk mah. Ngaji, dan ngantuk. Betul. Itu kalau udah ngaji. Waalaikum minkum. Subhanallah itu ya. Ya salah, jangan dibilang benar ya. Kok bisa ya ngantuk nanti ya? Karena kita nggak paham yang dibaca. Setelah paham ya nggak ngantuk. Ya, oh berarti ya. Kita nggak paham nih majelis penyubur iman nih. Antum dari rumah menuju tempat belajar, ya, Allah yang mengatakan, "Man kharaja li talabil ilmi sahalallahu lahu bi thariqin ila jannah." Orang yang keluar menuntut ilmu digampangkan ke surga. Bukan pulang-pulang ngaji mati, bukan gitu ya. Suka letter luck sih nerjemahinnya gitu. Enggak ngaji takut mati. Enggak begitu maknanya, bukan gitu ya. Suka salah paham orang. Maksudnya tuh memang kita nih yang keras hati, susah dikasih masukan, gampang emosi, itu kalau sering ke majelis taklim beda hasilnya nanti. Allah yang bikin lembut, dokter enggak ada yang bisa bikin lembut hati kita kecuali Allah. Dibikin lembut, orang sering menuntut ilmu hatinya lembut. Masya Allah. Itu tiap langkah kaki kanan diangkat ke atas, diangkat satu dosa. Turun ke bawah diberikan satu pahala. Masya Allah. Orang yang nuntut ilmu dahsyat. Akan diayomi oleh sayap-sayap malaikat. Udah enggak ada buruknya dah. Oh, benar Masya Allah. Oh, kalau gitu harus iya, ini yang paling gampang nih, yang paling gampang. Sudah gitu punya ilmu, beda antara yang berilmu dengan enggak berilmu beda. Setelah kita paham ya, oh iya. Kemarin Anda semangat paling depan tat, ambil selfie-selfie depan spanduk gitu kan. Setelah tahu ada cara lain ya. Iya, marah wajib. Cuma enggak bablas gitu loh. Jangan jadi orang yang gagal karena terpancing dengan permainan dunia. Orang Islam mewarnai dunia bukan diwarnai sama dunia. Assalamualaikum. Saya memulai hijrah bisa dikatakan dimulai sendiri, mendahului suami dan orang tua. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Di mana imam saya suami justru belum meninggalkan keduniawian. Bila saya selalu tidak menuruti dia urusan dunia, apakah saya berdosa? Sebenarnya kalau bicara rumah tangga ya, ketika kita melihat kekurangan pasangan kita, sebenarnya itulah awal cinta kita padanya. Jadi kalau kita, kan orang suka salah paham nih, menikah dengan yang dia cocok supaya dia gak ngelihat kesalahannya lah. Tapi setelah menikah, ya Allah Ustaz, saya baru tahu siapa dia. Bagus dong, berfungsi berarti. Orang kadang-kadang pas tahu siapa dia langsung minta cerai. Ini kan salah. Mana fungsi pakaian untuk orang? Hunna libasun lakum, gitu kan? Karena kalau di Islam itu justru ketika kita melihat kekurangan orang lain, terpanggillah diri kita untuk menutupi kekurangannya. Makanya sering disampaikan bahwa cinta sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Masyaallah. Berarti kita berfungsi buat dia. Nah, yang paling bahaya kalau kita udah enggak berfungsi. Kita enggak bermanfaat, mundur teratur deh. Karena enggak ada manfaatnya buat apa? Sementara manusia harus bermanfaat. Ya kalau masih ada manfaatnya, jalan terus. Kalau udah enggak ada, ambil sikap. Sudah begitu ya. Ya justru ini kesempatan berdakwah. Bisa gak mendakwahi dia? Lah untuk mengikat dia saja bisa, apalagi mendakwahi harusnya bisa. Orang pada bingung, ini laki bisa sama Anda gitu loh. Bisa aja bisa dapat yang kayak begini. Sekarang mendakwahinya gak bisa kan kacau. Ya, harus bisa insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya sekarang ini, banyak para pedagang pakaian muslimah yang menjual pakaian dengan berbagai macam warna, motif, model. Apakah pakaian tersebut termasuk dalam kategori pakaian tabarruj? Wallahu alam. Saya enggak tahu pakaiannya gimana. Karena kalau pakaian motif itu bukan enggak boleh, selama memang fungsi pakaian itu menutupi aurat dan menolak pandangan. Jadi ada pakaian yang dipakai keluar buat perempuan itu tujuannya menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Tapi kan enggak selamanya di luar. Kadang-kadang antar wanita silakan saja ya. Tapi kalau bicara keluar, pakailah baju yang menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Makanya perempuan dimakruhkan pakai baju putih. Kenapa? Karena putih memancing pandangan, itu pakaian laki-laki. Bukan berarti terus di rumah yang putih dibuang-buang. Enggak apa-apa, di rumah mah pakai apa juga boleh. Mau main dokter-dokteran, main pocong-pocongan, putih mah boleh. Ini kan bicara keluar dong. Bicara keluar jangan, di rumah masih mau kenanya putih boleh, enggak apa-apa di rumah mak, silakan. Enggak ada masalahnya, cuma bicara keluar. Ya. Soalnya bukan, yang saya tahu dari Indonesia sendiri kan kalau jamaah hajinya pakai kerudung putih-putih kan, itu PR kita untuk nasihatin berarti. Berarti negeri ini sudah kacau balau ini ya. Kalau sampai pemerintahnya, MUI-nya malah menyarankan putih kan aneh, sebetulnya ada larangannya kan. Berarti lu gak main-main nih ya. Sama orang semangat, Ustaz, kita ini harus mencegah si'ah masuk ke negeri kita, Ustaz. Karena bahaya, Ustaz. Kata si Ustaz, telat ente. Agenda negeri ini semuanya agenda si'ah. Mau bilang apa? Ya, dikasih modal dari negara buat acara-acara si'ah, betul? Nuzulul Quran. Wow. Coba lihat. Punya handphone, ada browser, pencet browser. Keluar, tulis di atasnya. Yang pertama kali melakukan Nuzulul Quran, maulid, coba. Nanti dikasih tahu sama Ustadz Google. Rrrr, langsung gitu. Bani Udet, Al-Qodda, Al-Fatimiyun, Si'ah, Fatimiyah. Itu agenda Si'ah semua. Belanda paham ini. Dibikin orang Indonesia hilang sejarah. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja, cara pakai sorbannya sudah bukan islami. Kita gak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat. Kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet. Betul? Sampai kita gak paham. Yang tasbih, Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir nuntuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang solin, betul? Buddha. Katolik, betul? Tidak ada sahabat menentang tasbih. Bahkan menghitung pakai biji saja, kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Cuma ya kita harus berlapangan diri, ini menjadi sebuah tradisi sudah. Hatta di Arab. Jadi tradisi. Ya. Cuma mereka gak mengeklaim bahwa tasbih itu dengan menyebut nama Allah saja. Ya ini kan bahaya kalau kita gak paham asbabun nuzulnya. Akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Wa iyadu billah wa na'udzu billah. Ini agama mulia. Orang Islam harus bangga dengan hukum Islam. Jadi betul-betul bukan taklid, karena beragama dengan taklid haram di Islam. Tidak ada taklid dalam Islam. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, tadi Ustaz bilang ibu yang meninggal dalam keadaan hamil itu syahid dan masuk surga. Tapi misal dalam hidupnya banyak buat maksiat, itu gimana Ustaz? Ya kan syahid itu ada syaratnya, dia seorang mukmin, muslim. Kalau dia memang muslim tapi dia bermaksiat, mana kita tahu dua orang-orang soleh buat dia. Hal tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kadang-kadang kita enggak berasa jadi baik karena dua orang sekeliling kita loh. Ini orang benar bikin dosa mulu loh, Ustaz. Matinya cakep banget gitu ya. Kita enggak tahu kalau ada kebaikan yang dirahasiakan kan. Makanya al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Doa Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, boleh tidak dibaca terus-menerus ketika sujud? Ini kan ayat. Enggak boleh. Ayat enggak boleh dibaca ketika ruku dan sujud. Mendingan baca setelah tahiyat akhir. Ya. Innaka Hamidum Majid, Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, boleh. Sujud, ruku kita enggak boleh baca ayat, ya. Jadi doa juga ayat. Masya Allah. Ini ada kurang nih, waktu 90 menit atas segitu terusnya. Ulangan ini, ulangan nih. Ntar ya belakangan. Aduh, saya ulangan lagi dan nyari ya, Masya Allah. Kayaknya dari semalam nulisnya jangan. Mendingan kita berteman dah daripada begini ya. Ngobrol aja. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengatasi hijrah kita belum sampai titiknya di mana kita akan meninggalkan cara-cara dalam hidup yang dilarang agama Islam seperti kartu kredit, bank konvensional dan lain sebagainya. Dengan segala usaha dilakukan, ada yang sudah berhasil dan ada yang belum berhasil. Bagaimana menghadapinya agar semua itu dapat kita raih hijrah? Ayo, hijrah ini kan perjuangan. Dan perjuangan itu gak bisa sempurna langsung jatuh bangun loh. Yang namanya jatuh bangun ya bukan berarti kalah dalam berjuang. Terus lama-lama bisa insya Allah. Sebenarnya hidup ini bukan masalah kalah atau menang. Bisa gak kita bersabar, bisa gak kita bersyukur, kan begitu. Makanya kalau lagi berjihad, berjuang, jangan sendiri. Cari orang-orang soleh. Kita bisa belajar dari mereka. Mereka punya masa lalu yang kita pernah, yang sedang mengalami itu. Dia sudah mengalami, kita belum baru mengalami, kan. Al-muhafazatu ala salafis soleh wal jadidil aslah. Ambil pelajaran dari orang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Boleh. Jadi kita enggak merasa pelan lama-lama insya Allah. Biarlah waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Ya, jangan sampai kita menganggap kita yang merubah. Allah yang merubah. Kita cuma ada usaha saja. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Bermuamalah dengan bank konvensional sebagai jasa servis. La'anallah akilur riba wa mukilahu wa katibai wa sahidai wa kolahum sawa. Allah melaknat pemakan riba. Yang ngasih makan, yang dikasih makan, yang mencatat, yang jadi saksi, satpam yang jaga di depan, silakan. Itu bagan, ya, satu bentuk yang memang seperti itu nggak boleh semua. Ya. Yuk Bismillah yuk, ya orang-orang Islam pindahin ke bank syariah deh dulu. Gerakan pertama pindahin semua uang di konvensional ke syariah dulu. Jangan a priori dulu, kita belum paham hukum. Ah syariah sama aja, tuh a priori tuh. Kita hargain di Indonesia, kita punya ulama. Ulama kita sudah berfatwa, syariah itu ada. Kalau dibilang sempurna, enggak ada yang sempurna mungkin. Cuma paling enggak lebih baik dulu deh. Kemudian letakkan fungsi bank pada tempatnya, cuma buat naruh uang. Jangan bicara bisnis. Itu dulu deh. Jangan kita anggap ini dengan bank kita bisa diatur uang kita. Jangan, kita enggak merantau syubhat nanti. Karena memang wallahi kita hidup di abad ke-21, kita butuh bank. Karena kita bukan tinggal di negeri yang kuda gigit besi. Ya, kuda sekarang makan pizza, betul ya? Mahal. Ada aja ide orang untuk mencuri gitu loh. Ya perlu ada bank buat perlindungan boleh. Itu aja dulu deh. Kemudian rasakan nikmatnya hidup tanpa riba demi Allah. Da kunta wa hasadka dhunub fada'aha wa insi'ta falyasta'nis. Itu kata Ibnu Qayyim. Kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa sudah. Coba jujur, nikmatnya hidup tidak berdosa, rasakan. Kayak orang mau ngilangin rokok. Ya, coba deh tinggalin seminggu deh. Terus nikmatin bangun pagi enggak batuk coba. Bener enak. Ngerokok lagi deh. Oke. Jadi kita yang paham ya, kalau kita yang enggak ngerasain enggak paham ya susah. Udah 1000 dalil kita keluarin yang ada. Susah, walaupun pabriknya aja kasih gambar yang mengerikan di depannya kan enggak ngaruh. Ya, kita makanya kalau buka merem dah. Sudah enggak apa-apa. Ya. Ya kan saya juga kebencian saya pertontonkan dengan banyak membakar dan membuangnya, Ustaz. Anda enggak mempertontonkan. Oh, Ustaz ya. Jadi ngeles semuanya sudah. Entar kalau udah batuk baru berasa tuh. Ah. Ustaz, mohon penjelasan salat qobla zuhur mana yang benar, 4 rakaat atau 2x2 rakaat? Aiwa, kedua-duanya benar. Enggak ada masalah. Begitu juga salat ba'da zuhur 4 rakaat atau 2? Lah kalau qobliyah 4, ba'diyah 2. Begitu juga salat ba'da Jumat 4 rakaat. Aiwa sama. Ustaz, apakah jika seorang diuji dengan satu ujian terus-menerus seperti sakit atau kekurangan harta artinya ia belum lulus dalam ujian tersebut? Enggak. Ya, Allah sudah mengatakan bahwa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa antakrahu wa huwa khairun lakum. Begitulah cara Allah. Allah uji dengan sesuatu yang kita enggak suka. Sampai akhirnya kita tahu bahwa ini baik buat kita atau kebalikannya seperti itu. Itulah cara Allah. Kan saya suka sampaikan, orang suka komplain dengan ujian. Anak saya tat, ya Allah Ustaz. Betul-betul saya dibikin istighfar tiap hari sama anak Ustaz. Bagus dong, Bu. Saya enggak kuat, Ustaz. Makanya saya masukin pesantren semua dah. Aduh. anak udah di pesantren enak saat saya udah nggak istighfar lagi. Oh, ini ada yang salah nih kata-katanya ini, harus dikritis ini. Justru istighfar itu Nabi aja melakukan Bu, padahal dia maksum. Sekarang ibu nggak ada anak jadi nggak istighfar, ini masalah juga. Oh gitu Ustaz, iya. Besok ketemu lagi mau kemana? Mau ke pesantren Tat, mau ngapain? Mau istighfar gitu. Nengokin anak. Apakah tanda seorang lulus dalam satu ujian Ustaz? Ya dia berhusnuzan kepada Allah bahwa ujian ini mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Assalamualaikum, maaf Ustaz di luar tema. Bagaimana apabila pemimpin perusahaan menahan gaji karyawannya dengan alasan perusahaan belum mendapatkan uang? Apakah perusahaan tetap berkewajiban membayar walau dalam kondisi tersebut? Sebenarnya ada warning kalau perusahaan itu ya, kalau memang sudah mulai kolab, cukup ada jedah lah. Jangan sampai pada hari hanya memang gak mampu. Muskilah. Kalau dalam hadis Nabi sih kita gak boleh menunda bayaran pekerja sebelum sampai keringatnya jatuh. Itu gak boleh ya. Udah melalui kita rezeki mereka. Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Melalui kalian rezeki mereka. Makanya perusahaan ya perlu ada warning dari jauh-jauh hari. Kalau udah mulai kolab ya ambil keputusan ya, paling gak balik modal, sudah bubar. Jangan saya hutang, spekulasi. Kita juga yang kerja, jangan kerja sama perusahaan spekulasi. Ya, belum ada karya, baru niat. Kita udah daftar, ya salah. Ya, kita ini kadang-kadang suka pede banget sih. Emang orang pintar banget ngomong sih, sales ya. Ya tadi tuh kayak kapling. Belum ada, udah berada dibeli. Masalahnya. Dia nggak tahu bakal ada apa di situ, dosa, maksiat. Kita nggak tahu kan. Ya cuma karena memang gaya ngomong, kita percaya. Nah orang Islam tuh nggak boleh begitu. Harus beriman dulu, tahu dulu. Karena Islam ini bukan masalah untung rugi, kayak miskin, bukan sehat sembuh, sehat sakit, bukan gitu ya. Tapi lebih paham bahwa kita menjadi bagian sebuah baik atau keburukan. Ya, jadi jangan salah. Ini banyak orang nih pengen masuk kancah apa perekonomian, tapi nimbrung dengan cara-cara ribawiyah. Islam agama yang memerintahkan kita bisnis sama orang kafir loh. Targetnya mendakwahkan mereka, bukan cuma sekedar mengambil keuntungan dari mereka. Nabi taruh gadekan baju besinya sama orang Yahudi, berarti kan Nabi berbisnis kan? Kita boleh. Enggak ada masalah berbisnis sama orang kafir. Jangan lagi kita mengatakan Allahu Akbar, jangan minum produk orang kafir, Allahu Akbar. Jangan pakai produk ini, jangan pakai ini, jangan makan ini, Allahu Akbar. Tapi di tangannya handphone. Ini produk siapa? Mobilnya produk siapa? Motor produk siapa? Itu pemahaman yang salah. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Karena kalau cara berpikir itu benar, para sahabat sudah melakukan. Tidak. Tetap Umar memuji tajamnya pedang Maroko, bagusnya selimut Parsi, tetap. Ya karena memang PR-nya di situ. Enggak apa-apa kalau kita bisa manfaatkan gitu. Bukan kalau kita ambil keuntungan mereka kan buat ngancurin Islam. Astagfirullah. Ini suka pemahamannya nggak paham kemana larinya. Akhirnya kasusnya sekarang, kalau terjadi ini pemilihan gubernur nih, kita kan agak ketar ketir apa? Jumlah orang Islam kan tinggal 60% di Indonesia betul. Dan 60% itu nggak semuanya tinggal di Jakarta kan? Pun tinggal di Jakarta paling sekitar 30% kali orang Islam dari 60% di Indonesia. Dari 30% yang tinggal di Jakarta itu kan? Yang lebih anak-anak yang enggak layak milih lebih banyak ketimbang yang layak milih, betul? Karena satu ayah anaknya banyak, betul enggak? Satu ibu anaknya banyak, anak-anak lebih banyak loh. Berarti 30% enggak semua, 15% lah. Itu terpecah menjadi dua kubu, betul? Lebih bahaya lagi kan? Belum ada yang golput dan lain-lain. Astagfirullahaladzim. Terjadi bukan tidak. Sementara kalau sampai kita tahu di negeri kita mana ada orang kafir ngedukung partai Islam. Sementara orang kafir kan kompak, saling bekerja sama kan. Kebayang enggak sih? Makanya aneh kalau seandainya kita enggak ngayal memilih itu aneh gitu lah. Saya sudah katakan memilih ini usul. Caranya itu furu'. Kita enggak masuk ke furu', kita masuk ke usul. Kalau memang kita orang Indonesia, orang Jakarta, Anda enggak memilih enggak apa-apa, Islam enggak haramkan kok. Bahkan Anda memilih tanggung jawab dengan pilihan Anda, kan begitu bahasa Islam kan? Cuma yang jadi masalah, Anda enggak memilih atau Anda memilih, akan terangkat orang yang dipilih. Ini yang jadi masalah. Siapa yang terangkat wajib untuk dipatuhi. Nasib dah kalau udah begitu. Bukan begitu, kita gini-gini. Yang paling baik hijrah, itu nomor satu. Hijrah, keluar dari Jakarta. Bogor masih kosong. Ya. Tapi kalau gak mampu hijrah, jangan galak gitu loh. Balikin ke usul. Paling gak mengerti prospek dari misi seorang pemimpin. Sisanya, siapapun yang terangkat, dia harus seorang muslim. Doain. Ini yang sudah jarang dari orang sekarang mendoakan pemimpinnya. Ini yang sudah jarang. Rakyat mendoakan presiden sudah jarang, jujur di hati kita. Ada gak yang ngedoain Pak SBY waktu itu? Dan presiden kemari sampai Pak Jokowi, ada gak yang ngedoain? Ini kita ngomong begini, bilang Wahabi. Begitu lagi gitu ya. Subhanallah. Lawang giring masa suruh mendoakan pemimpin. Doa ini senjata orang beriman. Kita terzolimi, lebih mantep lagi. Orang yang dizolimin doanya mustajab, betul? Bahkan negeri ini gak ada musim panas tahun ini. Semuanya hujan. Apa kata Ibnu Qayyim dalam sebuah hadis yang disampaikan melalui jalur beliau? Kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Dalam kitab Ad-Dawa-Dawa. Hujan turun tempat yang mustajab untuk berdoa. Doakan negeri ini. Doakan bangsa ini. Masya Allah. Minta sama Allah didatangkan lagi orang yang selevel dengan Jenderal Sudirman. Seperti Kiai Haji Nur Ali, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Nandrenca, Abu Yahamka, Muhammad Nasir. Minta. Ahasan, Syekh Ahmad Surkati, Hadratus Syekh Hasim As'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Minta. Yang Allah jadikan kemuliaan negeri ini sebab mereka semua. Minta sama Allah. Semoga Allah muliakan negeri kita insya Allah. Ya. Rumus satu, sabar. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabar. Jadi enggak terpancing sama permainan orang lain. Assalamualaikum Ustaz. Jika tobatnya orang tua dari dosa-dosa terdahulu dapat menjadi pintu hidayah bagi anak-anaknya. Bagaimana jika hidayah sunnah sudah masuk pada anak, bagaimana baiknya ya Ustaz? Jadi bagus dong. Kiat-kiat apa yang kita harus dapat membantu orang tua dapat hidayah? Kalau bicara orang tua, tuh kita bicara persahabatan khusus ya. Orang tua itu dia ngajak kita berbuat kufur saja jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadikan orang tua kita sahabat. Nah, kalau bicara dakwah, sahabat sama orang tua deh. Ya tahu deh, ente bersahabat sama temen gimana coba? Gandeng tangannya, ajak makan di tempat yang asik, enggak eman ngebosin. Coba orang tua jadiin sahabat. Udah berapa lama kita enggak gandeng tangan orang tua kita? Ketemu temen cipika-cipiki, berpelukan gitu, Masya Allah. Udah berapa lama kita enggak cipika-cipiki sama orang tua kita? Berpelukan. Ya, anda sama ayah anda sudah berapa lama enggak cium pipi ayah anda? Keningnya coba. Ya kita gak sampai dakwah karena kita gak berteman sama mereka. Coba jadikan kebaikan. Udah berapa lama kita gak datang ke orang tua kita dengan baju yang rapi. Seperti kita mendatangi tamu apa teman-teman kita dengan pakaian yang rapi. Coba. Jadi banyaklah kesalahan kita dalam berdakwah sama orang tua. Makanya gak sampai dakwah kepada mereka kan begitu ya. Bagaimana cara mempersiapkan mental untuk ikhlas jika ada yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Kalau Huzaifah ibn al-Yaman, tahu Huzaifah ibn al-Yaman? Sahabat Nabi yang menyampaikan hadis tentang inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadal khair hal ba'da hadal khair min syar. Dulu kata Huzaifah ibn al-Yaman, kana nas yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'alhu anil syarri mahofatan idrkani Allah. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, dulu zaman-zaman Rasul, kebanyakan manusia nanya yang baik-baik sama Rasul. Tapi aku nanya kebalikannya yang buruk. Itu teknik perekonomian Huzaifah terkenal sekali itu. Huzaifah itu kalau berbisnis yang dia pikirin gagal. Misalkan modal sekian, untung sekian jual. Entah kalau nggak laku kemana ini? Dipikir gitu tuh. Gagalnya, bukan untungnya. Karena banyak orang siap untung nggak siap gagal. Jadi yang dipikirin gagalnya. Kamu mau usaha apa? Usaha pakaian. Pakaian ada waktu loh. Mendingan sekalian kalau mau beli jual pakaian, pakaian yang enggak lihat waktu. Apa seperti bahan jeans, bahan apa, itu kan lama, awet forever karena style gitu ya. Takutnya kalau pakaian-pakaian yang cuma 3 bulan ke depan, hati-hati. Kira-kira kalau sebelum 3 bulan ada alokasi enggak buat dibuang? Balik modal. Kayak orang jual casing handphone. Bukan itu aja dipajang bertahun-tahun, tiap bulan ada casing baru, betul? Nah, coba pikirkan. Kira-kira enggak laku jangan. Anda jual makanan, makanan pagi, berarti siang udah basi dong, ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Ini harus tahu, ini masyarakat sini rata-rata orang apa? Oh, perantau Padang, Sat. Oh, perantau Jawa, orang ini. Oke, berarti kan lidahnya kayak apa? Makanan paginya yang kira-kira makanan daerah mereka, coba tanya. Sehingga laku. Ini banyak perantau Sumatera yang dijual makanan Kalimantan, siapa yang mau makan itu ya? Atau apalah, Pak. Jadi betul-betul berilmu, berilmu. Ya, berilmu sebelum beramal. Ya ini di sini banyak pembangunan nih, Ustaz. Ya kondominium, perumahan, hotel, pegawainya ribuan di sini. Buka apa? Buka usaha apa kira-kira, Ustaz? Ya? Yang pasti jual bantal guling nggak bakal laku, gitu ya. Pulsa. Ini kan anak muda, pasti kan kalau gajian beli pulsa. Itu cerdas. Ya, yang dijual yang dibutuhkan, aman. Dan permasalahannya bukan untung berapa rugi berapa saja. Jangan gara-gara sibuk Anda tidak sholat, itu yang salah. Di daerah apa namanya Dieng, yaitu di bawahnya apa namanya, saya lupa daerah itu. Ya. Itu ada ikhwan kita yang dagang lontong sayur, kalau nggak salah ya, Masya Allah. Wah, itu lakunya itu jam 7 sudah habis, dari habis subuh dia sudah buka. Ada yang ngasih masukan, kenapa sih antum gak franchise, gak diperbesar saja? Ya Allah, ini saja saya kadang-kadang gak sholat suruk gara-gara urusan beginian doang. Oh, Masya Allah. Jadi orientasinya ibadah, dia gak pengen nih dunia mengganggu ibadah dia. Itu kan yang dikatakan sama Rabi Al-Adawiyah kan? Dia gak menolak lamaran dari Hasan Basri, ulama hebat pasca tabi'in. Siapa yang gak mau dengan lelaki tampan, penghafal Quran, periwayat hadis? Tapi bisa gak kalau berarti aku menjadi istrimu, kau tidak melarang aku untuk berjumpa sama Allah di malam hari. Biarkan aku tahajud setiap malam. Jadi memang orang kalau sudah jatuh cinta dalam ibadah, dunia gak membuat dia terlena. Gak khawatir. Gak ngaruh gitu ya. Nah makanya ini yang begini ini perlu dipupuk nih. Jadi orang muslim yang bangga dengan keislamannya. Perempuan bangga dengan muslimah, penampilan muslimahnya. Terserah orang mau kasar kusuk gak apa-apa. Saya bangga kok. Walaupun harus jadi sesuatu yang asing di tengah-tengah keramaian, gak ada masalah. Tapi gak merubah kita. Ini kan yang banyak di antara kita, kita berubah. Setelah kita paham agama, kita jadi galak. Sama orang gak gampang akur, gak bisa bertetangga, itu yang salah. Kita suruh berteman sama orang kafir, supaya orang kafir terdakwahi. Dengan apa? Tingkah laku kita, bukan dengan ayat yang kita hafal. Ini ngapalin ayat tiap hari. Lagi mau ngapain? Aneh mau berdebat sama pendeta kan? Emang pendeta bisa ngaji? Pendeta sini kecil, Tat. Nah, aneh ngomongin kemarin dia diem aja, Tat. Aneh ngomong, kola Allah, kola Rasul. Ya iyalah, gak paham. Gitu. Kita suka begitu tuh kadang-kadang. Tuh ya. Suka salah paham. Tingkah laku ini yang dinamakan akhlak. Mudah-mudahan akhlak ini yang membuat hati orang kafir tuh bisa masuk Islam. Masya Allah, bukan frontal. Orang kafir gak berani masuk Islam. Di negeri kita ini kasus nih. Banyak orang kafir gak berani masuk Islam. Karena takut. Galak-galak betul. Orang kafir, Tat. Fatruhum ila adiyaki. Sempitin aja, Tat. Masya Allah. Subhanallah. Ya entah kalau dia mau masuk Islam gimana? Gak usah, ada penuh. Tuh dikit itu kan. Jadi orang kafir juga takut ngeliat orang Islam, galak-galak bener. Nah dulu zaman sahabat banyak orang kafir masuk Islam, kenapa? Karena ngeliat sahabat yang baik, yang lembut. Coba kita pertontonkan ini. Bukan berarti kita terus lemot, lembek, bukan. Kita berharap dakwah ini bisa membuat mereka masuk Islam. Bukan cuma menaklukkan dunia dengan bisnis kita, bukan. Ustaz, sudah 3 tahun ini saya hijrah. Alhamdulillah semakin cinta sunnah. Permasalahannya suami melihat hijrah saya ini dibilang aneh, sesat, mengada-ngada. Padahal sudah dijelaskan perlahan-lahan. Referensi buku bacaan pun saya sediakan di rumah. YouTube tentang kajian pun sudah saya kasih tat. Cuma tetap dia bilang saya aneh. Enaknya diapain Ustaz? Galak amat. Ya diapain kayak suami ente gitu ya. Saya nggak tahu diapain. Daripada ngerumpiin suami, nasehatin dia nggak mau berubah, jelasin Pak, sorga ini milik Allah. Kalau kamu nggak kenal Allah, nggak paham sunnah Rasul, kamu nggak bisa membawa kami ke surganya Allah. Kira-kira ngomong dari sekarang deh, mau berubah nggak? Nggak, kita pisah, selesai. Tapi saya suka tat, itu masalahnya, gitu ya. Cinta dan benci bukan karena Allah. Ya, coba mulailah cinta dan benci kita karena Allah. Ya. Kira-kira pasangan kita ini kenal Allah nggak? Jelasin baik-baik, ya Allah bisa. Anda bisa jadikan dia suami itu satu hal yang masya Allah. Masyarakat heran loh, kok mau sama dia ya? Begitu ya? Apalagi menyuruh dia menangis. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah benar ucapan seorang Sadaqallahul Azim pada setiap akhir bacaan? Ah, selalu adalah bid'ah. Ya karena kan bid'ah nih begini nih, jangan suka pada pegal sama denger bid'ah ya. Bid'ah tuh Nabi yang ngomong, kita cuma nyampein. Apa sih bid'ah Ustaz? Sesuatu yang baru yang tidak aku sampaikan, kata Rasul. Nah kita bicara orang ngaji, zaman Rasul ada yang ngaji gak? Ada ya, berarti diajarin caranya. Satu ngaji yang lain denger. Idza quriyal Quran fansitu, diam, wasma'u, denger. Tapi zaman Nabi enggak ada orang yang kalau habis ngaji tuh shadaqallahul azim, enggak ada. Boleh enggak Ustaz? Kadang boleh, kadang enggak. Karena makna shadaqallahul azim itu kan artinya maha benar Allah. Yang maha agung, azim. Kenapa kita katakan maha benar Allah? Karena kita paham yang dibaca. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fiha shadaqallahul azim. Boleh. Kenapa? Itu ayat khusus orang beriman. Kalau ketemu musuh di medan tempur, oh paham. Karena shadaqallahul azim artinya itu dia paham. Maha benar Allah yang maha agung. Masya Allah. Tapi kalau tiap ngaji shadaqallahul azim tapi gak paham ya gak boleh. Ya. Justru kalau yang paling baik selesai ngaji alhamdulillah. Doa Allahummarhamna bil Qur'an waj'alna. Itu pun hadisnya dhaif kan. Tapi kalau kita berdoa boleh gak? Ya boleh saja. Cuma kalau mengkhususkan ya itu yang gak diperbolehkan. Gitu ya. Anda baca shadaqallah kadang boleh kadang enggak, tinggal tergantung paham enggak baca itu. Shadaqallahul azim tat masyaallah. Apaan? Au shadaqallahul azim. Kita suka begitu tuh. Yuk kita baca Quran yuk. Dalam satu tahun ini saya memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Subhanallah. Panjang jam berapa sekarang? Apa kita bersaudara aja di luar ya? Enggak mungkin kayak itu dikasih tanda dari kode deh, ya enggak mungkin ya. Ya Allah saya minta maaf ya, nanti yang nulis ini saya kasih nomor telepon, kita dialog via WA nanti insyaallah ya. Tapi jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita berdoa untuk kafir majlis, subhanallah wa bihamdika, subhanallah ila ila atas, kafir kabatu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.